Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa 'azamati sultanih nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuru shukra shakirin wa nusallimu 'ala 'abdihi wa rasulihi wa habibihi Muhammad kama sallahu wa malaikati 'alaihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tentu segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita haturkan di awal aktivitas kita, dan juga yang kedua memanjatkan salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa melanjutkan dosa-dosa besar dan malam ini ke-83 tentang masalah berkata kotor dan kasar serta bersikap keras bukan pada tempatnya adalah bagian dari dosa besar. Seperti biasa saya jelaskan kronologisnya terlebih dahulu. Ada beda antara keras dan tegas. Kalau tegas adalah sesuatu yang positif dalam agama. Tegas definisinya kurang lebih adalah keputusan yang diambil untuk membela sebuah kebenaran. Jadi itu tegas. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas dalam beberapa keputusan, atau sering kali beliau tegas. Dari sisi lain beliau punya sifat sangat lemah lembut dalam segala keadaan. Tapi beliau menggunakan ketegasan dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah menegakkan kebenaran. Di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari safar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menggunakan baju gorden rumah dan alas kaki. Semuanya ini bergambar. Ada beberapa ulama hadis menjelaskan gambar ini menyerupai gambar burung-burungan, mungkin burung bangau dan segala hiasan lah, seperti kita sekarang seringkali ada gambar-gambar hewan yang digunakan di pakaian atau di gorden ataupun di spray di alas kaki. Aisyah radhiyallahu anha niatnya adalah ingin berhias untuk Nabi SAW karena beliau baru datang dari safar. Ternyata begitu masuk rumah dan melihat kejadian tersebut, Nabi SAW raut wajahnya berubah. Lalu Aisyah berkata radhiyallahu anha, saya mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu dari wajah beliau. Lalu saya mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa semuanya ini? Kata Aisyah, saya berhias untuk anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, sungguh orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah orang yang melukis. Turunkanlah. Begitu mendengar kalimat turunkanlah, maka Aisyah radhiyallahu anha menurunkan gorden tersebut, membuka bajunya, mengganti dengan baju yang lain. Dan ini contoh ketegasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegas. Artinya di sini beliau berbicara sesuatu yang membuat orang yang sedang mendengarnya tahu kalau ini sesuatu yang berat dan harus segera ditinggalkan. Tapi tidak ada kekerasan. Ketegasan saja. Keras itu definisinya seseorang menunjukkan sebuah kekuatan, kata yang kasar, nada suara yang tinggi, baik dalam keadaan dia benar atau dia salah. Ini keras, dan keras tidak boleh dalam Islam. Tidak dibolehkan keras dalam agama Islam. Nabi SAW sangat benci dengan kekerasan ini. Sampai beliau mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim, ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu itu yang diikuti dengan kelemah lembutan kecuali pasti akan menghiasi sesuatu itu. Wa ma nuzi'a an syai'in, dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelembutan, kelemah lembutan itu, illa syana, pasti merusaknya. Kata para ulama hadis, yang dimaksud dengan di sini linu ya atau kelemah lembutan adalah lawan kekerasan. Karena kelemah lembutan betul-betul definisinya lawan daripada keras, merendahkan nada suara, dengan kemudian merendahkan pandangan mata, mengalihkan atau menjauhkan jangkauan tangan sehingga tidak memukul orang lain. Itu namanya lin, kelemah lembutan. Maka Nabi SAW mengingatkan agar semua muslim menggunakan lin ini. Dan ini lawannya adalah kekerasan. Nabi SAW juga disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Nabi SAW yang 10 tahun jadi pembantu, mengatakan selama 10 tahun saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW tidak pernah saya mendengarkan, tidak pernah sekalipun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar, apalagi sampai ya, memukul istri-istri juga pembantunya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi jelas tidak ada kekerasan dalam kehidupan seorang muslim, baik itu dari cara jalannya, ya kan, penampilannya, tidak menunjukkan semua jenis kekerasan. Sampai Nabi SAW kalau jalan itu menundukkan kepala, dan beliau bersabda berhubungan dengan perilaku beliau ini, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah, siapa yang merendah kepada Allah. Waktu itu beliau tunjukkan dengan cara jalan, tidak menunjukkan kekerasan, keperkasaan, biasa saja jalan, bahkan menundukkan ya kepala beliau SAW sementara beliau raja dan nabi, ya, kecuali Allah akan angkat derajatnya, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Di dalam perang Badr pernah terjadi, Syammakh radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, memakai imamah berwarna merah, menyolok warnanya, kemudian memakai baju besi yang kuat dan meletakkan kain merah juga di baju besi itu. Kemudian menghadap ke arah musuh, lalu membusungkan dadanya sambil memain-mainkan pedangnya, menunjukkan kesombongan. Sahabat Nabi yang mulia, ya, Abu Dujana radhiyallahu anhu, yang bernama Syammakh. Lalu Nabi SAW waktu melihat kejadian tersebut berkata, sungguh Allah sangat benci perbuatan seperti ini, kecuali dalam keadaan ini. Artinya kalau lagi berhadapan dengan musuh, ingin menunjukkan kekuatan, orang muslim ingin menunjukkan bahwasanya dia punya kekuatan, seperti orang yang sedang sombong depan musuh, maka itu dibolehkan. Tapi selain itu Allah murka. Jadi tidak boleh seorang suami itu karena suami lalu membusungkan dadanya depan istrinya, memukulnya, ya kan gitu. Atau kepada anak, istri atau seorang ibu kepada anaknya, seorang majikan kepada pembantunya, supirnya, atau bawahannya, siapa sajalah. Yang sebenarnya sama saja dengan dia manusia, dalam Islam tidak ada bedanya. Hanya kebetulan jenjang sosial dan ekonominya yang membuat ada perbedaan gitu kan. Maka itu semua tidak dibenarkan. Dalam Islam tidak dibenarkan. Kita dianjurkan agar berlemah lembut, tutur katanya santun, gitu kan? Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua dalam hadis Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab. Bukan keperkasaan seseorang itu diketahui dari emosionalnya. Suaranya besar, banting-banting barang, marah-marah, banting pintu, teriak-teriak. Kata Nabi SAW itu bukan keperkasaan. Walakinna sur'atu man malaka nafsahu indal ghadab. Tapi keperkasaan yang sebenarnya adalah bila seseorang itu bisa menahan emosinya pada saat dia punya hak untuk marah, malah dia tenang sekali, gitu kan? Kita lihat kalau orang baru belajar bela diri, baru tahu 5-6 jurus, sudah cari gara-gara di jalanan. Karena masih kerucu, masih belum ngerti apa-apa sebenarnya. Tapi orang kalau sudah tahu bela diri itu sebenarnya, dia akan kelihatan seperti orang tidak tahu. Tapi kalau diserang baru dia bisa tunjukkan kemahirannya, bukan untuk ditunjukkan. Berarti mana sebenarnya menandakan makin tinggi ilmu seseorang itu dia makin merendah. Ya, dia makin merendah seperti padi kalau pepatah Indonesia kan. Jadilah seperti padi, kalau dia makin berisi maka makin menunduk, gitu kan? Seperti itu semestinya. Jadi Islam tidak mengenal namanya perilaku kasar. Ya, tidak mengenal, nanti kita akan masuk juga ke perkataan kotor. Dengan ini semua jauh sekali ya di dalam agama Islam, dan ini adalah simbol orang munafik, simbol orang munafik ya. Subhanallah, pada saat terjadi keributan dulu di Indonesia ini, di Ambon, di Poso, antara umat Islam sama orang non muslim Nasrani, kita tahu. Jadi teman-teman ikhwah-ikhwah kita yang masuk ke sana itu semuanya yang selama mereka masih belum terjadi ribut dulu, tidak ada jihad dan segalanya, mereka urus masjid, merendah, tertawa pun mungkin suaranya tidak terlalu kedengaran, gitu kan. Pada saat diserang oleh orang musuh-musuh non muslim ini, malah mereka yang menghadapi musuh-musuh itu, yang tadinya orang muslim yang tatonya banyak, yang pakai anting-anting mungkin 9, gitu kan, lari semua, gak ada yang hadapin musuh. Mana keperkasaan kamu selama ini yang kamu anggap bisa menghadang seorang wanita di jalan merampok Ternyata begitu menghadapi musuh lari semua. Ya. Yang menghadapi itu justru remaja-remaja masjid. Ya memang pada saat itu dilihat kesehariannya seperti orang yang merendah, gitu kan? Seperti orang yang merendah. Dan itulah ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Kata Umar bin Khattab, kami bila menghadap kepada Tuhan kami Allah di malam hari, maka kami menundukkan kepala kami dan mengecilkan suara kami, karena kami tahu kami sedang berhadapan dengan Tuhan alam semesta. Dan kami kalau bertemu dengan saudara-saudara kami Muslim, kami merendahkan diri kami satu sama yang lain. Ya, sampai kita tahu kisahnya Umar bin Khattab pada saat masuk di Palestina, kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah. Radhiyallahu anhu ajma'in, Abu Ubaidah terkenal ya, salah satu yang dijamin juga masuk surga. Umar bin Khattab sangat menghormati orang ini. Begitu tiba di Palestina, Umar bin Khattab ingin mencium tangannya, Abu Ubaidah pun ingin mencium tangan Umar bin Khattab. Saking merendahnya satu sama yang lain. Padahal itu khalifah adalah Umar, gitu kan? Sampai orang-orang pada menyaksikan hal tersebut. Ada beberapa riwayat yang dikatakan Umar bin Khattab ingin mencium kakinya Abu Ubaidah, karena dianggap Abu Ubaidah adalah seorang ya yang paling terpercaya, karena Nabi SAW mengatakan Abu Ubaidah amin hadil ummah. Ya, orang yang paling terpercayanya umat Islam, seluruh umat Islam yang miliaran, yang paling terpercaya adalah Abu Ubaidah. Maka Abu Umar radhiyallahu anhu menghormati. Dan itu saking merendahnya sahabat satu sama yang lain. Kita tahu kisahnya Umar bin Khattab waktu masa di Palestina, yang saya ceritakan untuk Tabligh Akbar yang lalu. Begitu beliau masuk ke Palestina, maka beliau ya mengajak budaknya ya, yang memang membantu beliau pelayannya, dan itu satu unta saja, dan mereka beliau sepakat dengan budaknya ini, beberapa mil kamu yang naik, beberapa mil kamu yang pandu, jadi gantian. Pas tiba di Palestina, giliran Umar bin Khattab yang pegang tali kekangan dan budaknya pelayannya lagi ada di atas unta, gitu kan. Sampai waktu itu pendeta yang memegang kunci Palestina yang mengatakan, saya tidak akan memberikan kunci ini kecuali kepada raja kalian yang namanya terdiri dari 3 huruf, karena itu tertulis dalam kitab atau Injil kami, kan gitu. Maka disebutkanlah Ain Mim Ra, tapi ragu antara Amr atau Umar. Nah, pada saat itu adalah Umar bin Khattab memang yang khalifah. Lalu pada saat ya dikatakan ada 2 orang yang dua-duanya ini pejuang dalam Islam. Ada Amr bin As, itu panglima perangnya Umar bin Khattab yang masuk ke Mesir, dan ada Umar bin Khattab yang merupakan khalifah kami. Kata pendeta itu, saya tidak tahu, tapi ada ciri-ciri tertentu kalau saya melihatnya. Pas masuk di pintu Palestina, ternyata Umar bin Khattab lagi memegang tali kekangan dan budaknya ada di atas unta. Lalu orang semua pada berdiri ingin menyambut Umar, gitu kan? Panglima-panglima perangnya waktu itu, ada beberapa sahabat berdiri. Lalu kata pendeta, mana raja kalian? Kata mereka, itu yang lagi pegang tali kekangan unta. Siapa yang di atas untanya itu? Dia bilang, itu budaknya dia. Ya. Amir Mukminin Umar bin Khattab telah sepakat dengan budaknya, setengah perjalanan, beberapa perjalanan budaknya dan beberapa perjalanan, ya, dia yang memegang tali kekangannya. Maka kata pendeta tersebut, orang inilah yang disebutkan dalam Injil untuk menerima kunci Palestina. Merendahkan diri, begitulah. Ya. Kata Umar bin Khattab, kami kalau lagi sedang sholat malam hari, kami merendahkan suara-suara kami, kami menundukkan kepala-kepala kami di hadapan Tuhan kami atau Tuhan alam semesta. Dan kami kalau bertemu sesama muslimin, kami merendahkan diri kami satu sama yang lain, gitu kan, saling berkasih sayang. Dan kalau kami bertemu dengan musuh-musuh Allah, maka kami seperti singa yang sedang memantau ya lawannya, ya mangsanya. Seperti begitulah ya yang diberikan gambaran di dalam agama Islam. Dan Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an ini kan tentang sifat para sahabat Nabi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, maksudnya para sahabat, asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum. Mereka itu sangat tegas dengan orang-orang kafir. Jadi bukan keras ya di sini, mereka tegas di sini ya. Kebenaran dibela. Dan mereka sangat berkasih sayang satu sama yang lainnya. Berkasih sayang satu sama yang lainnya. Pernah ya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pada saat menjemput Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas jauh lebih muda daripada Ubay. Kemudian Ubay bin Ka'ab turun dari untahnya, lalu mengetuk pintu rumahnya Abdullah bin Abbas, lalu menyambutnya untuk mengisi sebuah pengajian ya di kalangan tabi'in. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab mempersilahkan Abdullah bin Abbas untuk naik ke atas unta, kemudian menarik tali kekangan untanya, membawanya ke masjid. Orang-orang semua pada bingung. Ubay bin Ka'ab terkenal sekali, sahabat Nabi yang mulia, punya ilmu yang sangat besar gitu. Artinya orang menganggap dia memang selevel dengan Abdullah bin Abbas dari sisi ilmu, apalagi dia lebih tua gitu kan. Lalu ditanya oleh sebagian murid-muridnya dari tabi'in, kenapa anda memperlakukan Abdullah bin Abbas seperti itu? Kata Ubay bin Ka'ab, padahal dia kalangan ulama'nya sahabat. Dia bilang, begitulah kami memperlakukan ulama-ulama kami. Walaupun lebih mudah, kita menghormatinya. Kita ada juga hadis Nabi SAW yang beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi orang tua, yang tidak menyayangi anak kecil, ya orang muda yang tidak menghormati orang tua, gitu kan? Ini termasuk adab. Berarti kita memang saling menghormati satu sama yang lain, gitu kan? Satu sama yang lain. Hadis Nabi SAW tentang salam dari riwayat Imam Muslim, ya, bahwasanya kata Nabi SAW, sebaiknya orang yang sedang berjalan, orang di atas kendaraan memberikan salam kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan memberikan salam kepada orang yang duduk, ya orang yang duduk memberikan salam kepada orang yang sedang berbaring. Jadi memang disuruh. Lalu kemudian kata Nabi SAW, hendaklah kelompok yang lebih kecil memberikan salam kepada kelompok yang lebih besar, hendak yang lebih muda memberikan salam yang lebih tua. Jadi kita selalu dalam Islam disuruh seperti itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW menanamkan ukhuwah di antara sahabat. Tradisi beliau, biasanya beliau kalau selesai ya sholat, beliau seringkali dituangkan susu kambing, kemudian beliau minum satu wadah gitu, dan dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang membuat lingkaran depan beliau. Lalu beliau meminumnya, kemudian memberikan sahabat yang di sebelah kanan, lalu sahabat itu meminum bekas Nabi SAW, terus ya wadah itu keliling sampai tiba di tangan Nabi SAW lagi. Gitu. Ini betul-betul merendah satu sama yang lain, menghilangkan sifat sombong, merasa bahwasanya orang lain lebih rendah. Begitulah Islam mengajarkan kita. Kemudian dari sisi lain, selain kita memang disuruh berlemah lembut, juga lemah lembut ini akan mendatangkan sifat yang lain, atau sering bersama dengan sifat yang lain, kata ulama, adalah malu, rasa malu. Kata Nabi SAW, malu itu dalam hadis riwayat Muslim, semuanya baik. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Malu dalam segala hal, gitu kan? Sebagian ulama hadis mengatakan, di sini kalau kita mau tambahkan, bukan ditambahkan hadis Nabi ya, ditambahkan rinciannya sesuai dengan dalil yang lain, kecuali dalam membela kebenaran, itu tidak ada malu, gitu kan? Ada sebagian ulama hadis mengatakan dalam menuntut ilmu, kan gitu, dan membela kebenaran, ini enggak boleh malu bertanya, kan gitu. Kalau tidak tahu, karena memang banyak hadis Nabi SAW yang menghardik orang-orang yang tidak bertanya sehingga jadi salah dalam perilaku mereka, gitu kan? Seperti hadis Bukhari yang lain di mana Nabi SAW sangat marah dengan beberapa sahabat yang pada saat mereka pulang dari peperangan Sariyah, peperangan pasukan kecil, ada satu sahabat yang kena ya hantaman pedang musuh di tengah-tengah batok kepalanya sehingga terbelah, ya, terbuka, tapi dia masih hidup. Lalu dibawalah sahabat ini dengan beberapa sisa pasukan menuju ke Madinah. Di tengah jalan, subhanallah, dengan hikmah Allah, sahabat yang tadi kepalanya bocor ini duduk di bawah pohon, kemudian dia tertidur sambil duduk karena dia enggak bisa baring, gitu kan. Maka dia mimpi junub. Ini dari syaitan tentunya, nah, karena mimpi junub itu dari syaitan, ya. Saya sudah pernah jelaskan ini, jangan sampai teman-teman ikhwah ini mimpi junub merasa bangga, apalagi yang belum menikah ini, ya. Jadi itu dari syaitan. Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Mandi maksudnya mimpi junub, ya, mimpi basah sehingga dia mandi junub dari mimpinya. Itu dari syaitan. Sahabat ini mimpi, subhanallah, dengan hikmah Allah. Maka setelah itu dia bangun, dia mau sholat subuh, dia bilang sama teman-teman yang lain, saya ini sedang luka parah begini, bagaimana hukumnya? Bolehkah saya tayamum atau saya harus mandi? Kalau saya mandi pun bagaimana caranya? Beberapa sahabat waktu itu mengatakan, kami tidak tahu dari Nabi SAW kecuali kamu harus mandi, gitu kan? Maka sahabat ini pun karena merasa tidak ada solusi lain, diambil air, disiram, maka masuk ke dalam otaknya, mati, gitu kan? Waktu mati dibawa, dikubur jenazahnya, lalu dilaporkan kepada Nabi SAW di Madinah. Maka Nabi SAW marah dengan sahabat-sahabat itu, mengatakan, kalian telah membunuhnya, kalian telah membunuhnya. Semestinya kalian cukup mengatakan, usaplah anggota tubuhmu yang tidak berbahaya dan tinggalkan yang berbahaya. Artinya kalau orang lagi sakit, misalnya kena irisan pisau di tangannya, luka, lalu diperban misalnya, maka dia cukup mengusapkan anggota tubuhnya yang bisa, yang tidak diperban. Misal di sini kena ada perban, ini diusap dan di bawahnya diusap, gitu kan? Sebagian ulama mengatakan kalau bisa dilewatkan dengan air maka diusap dengan air, cukup sebenarnya, gitu kan? Dan ini sabda Nabi SAW tadi menjelaskan masalah itu. Jadi kita lihat di sini, ya, tidak boleh malu dalam menuntut ilmu dan tidak boleh malu dalam membela kebenaran. Selain itu semuanya bagus, semuanya bagus. Kita lihat sifatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat aja malu dengannya? Apa sebabnya? Kenapa malaikat malu dengan Uthman? Banyak riwayat yang menukil masalah ini, ya, tentang kenapa Uthman malaikat pun malu dengannya. Itu diantaranya adalah Uthman bin Affan tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Saking dijagahnya pandangan matanya, dia tidak pernah lihat kemaluan dia sendiri, apalagi kemaluan orang lain. Maka malaikat pun malu dengannya. Dan malu ini kita harus terapkan ada orang atau tidak ada orang, ya. Ada orang atau tidak ada orang. Karena tidak ada manusia pun tetap ada malaikat yang selalu mendampingi kita. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis sahih yang lain, riwayat Bukhari juga, malulah kalian dengan malaikat Allah yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang berhubungan badan atau kalian sedang di WC. Cuma dua itu. Selain itu malaikat selalu ada di sebelah kita. Bagaimana bisa kita enggak malu dengannya? Gitu kan? Kita harus malu dengan malaikat. Ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh, lebih besar daripada itu malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah mengetahui, Allah suruh nutup auratnya, gitu kan? Maka malu adalah sifat yang sangat baik, ya, sangat baik. Dikatakan juga, ya, oleh Aisyah radhiyallahu dalam hadis Bukhari, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis yang belum pernah bertemu dengan orang, gitu kan? Nabi SAW sangat malu. Waktu beliau menikah dengan Zainab, mantan istri Zaid ibn Harithah, anak angkat beliau, ya radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Nabi SAW selesai akad nikah, kemudian memberikan makan, ya, walima ursnya makanan kepada para sahabat. Ternyata ada sahabat-sahabat yang masih duduk ngobrol, gitu kan. Nabi SAW sudah malam, kan? Nabi SAW memang sudah saatnya memberikan hak istrinya, sudah akad nikah dari tadi. Tapi sahabat masih banyak ngobrol. Lalu Nabi SAW malu, enggak mau mengingatkan mereka. Akhirnya turunlah firman Allah SWT, batang Jibril membawa firman Allah, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi kalian malu, tapi Allah tidak malu. Ya. Dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillah minasyaitan rajim, yastahi minkum, wallahu la yastahi minal haq. Sungguhnya Nabi kalian itu malu dengan kalian, tapi Allah tidak malu dalam menyebutkan kebenaran. Jadi Nabi SAW memang malu, ya, dan itu sangat baik dalam Islam. Kita merasa malu. Malu ini banyak sekali manfaatnya. Kita kalau malu, akhirnya kita tidak berani mengambil barangnya orang, tidak berani menghina orang lain, tidak berani menilai buruk, tidak berani berkata kasar. Semua itu akan didampingi atau ditutupi dengan sifat malu. Di dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau kau tidak malu, maka buatlah semua apa yang kau mau. Artinya, malulah yang menghadang seseorang agar melakukan perbuatan yang keliru. Kalau sudah tidak malu, dia akan lakukan apa saja. Dia akan lakukan apa saja. Jadi malu ini sangat positif, ya, diperintahkan dalam agama kita untuk dijaga. Juga malu ini rentetannya akan mendatangkan juga sifat-sifat positif yang lain, seperti orang jadi sedikit berbicara. Dia malu, ya, kalau dia berbicara banyak akhirnya nanti dia disalahkan, atau bahkan mungkin dia menyampaikan informasi yang salah. Dia malu dengan Allah Azza wa Jalla, dia malu dengan malaikat, dia malu dengan orang sekitarnya. Ya, ada orang subhanallah karena sudah tidak malu, walaupun tidak punya ilmu dia ngomong aja, gitu kan. Mau salah nanti urusan nanti, gitu kan. Pokoknya dia ngomong saja. Nah, ini karena tidak ada sifat malunya. Sedikit berbicara itu bagian daripada rasa malu, gitu kan. Artinya kita berbicara yang penting, ikhwan dan akhwat sekalian. Kalau penting kita berbicara. Ada orang subhanallah tidak ada titik koma, bicara terus, enggak selesai-selesai pembicaraannya, gitu kan. Ini akhirnya dia tidak tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana akan memberatkan dia di hisab hari kiamat, dan yang mana akan menjadi pemberat amal solehnya. Semuanya, ya, orang lagi berbicara masalah pengajian A dicampurin, orang bicara B dicampurin, orang bicara masalah gosipin orang pun dicampurin. Semuanya lini dia masuk di situ. Dia tidak tahu mana baik, mana, ya, mana yang salah dan mana yang benar. Ini berbahaya sekali. Ya, ini akan membuka, ya, pintu-pintu maksiat karena terlalu banyak ngomong, gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, memasukkan diam itu bagian daripada ibadah. Kalau tidak ada keperluan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mengucapkan yang baik saja, nanya kabar orang, bertanya sesuatu yang dia belum tahu, gitu kan, menasehatin orang lain, membaca Al-Quran, berzikir, itu saja. Yang penting-penting, menjelaskan tentang sebuah usaha yang dia mau kembangin, yang berbaik-baik-baik. Maka itu saja. Kalau atau dia diam, kata Nabi SAW, tidak bicara apapun. Kita kalau tidak punya ilmu, jangan ikut-ikutan di situ. Kalaupun punya ilmu, kemudian kita anggap itu adalah buruk, menggibah orang, memfitnah, maka jangan ikut-ikutan. Karena ada konsekuensi tanggung jawab. Dan ini berbahaya. Makanya sifatnya, ya, para ulama kita dulu menjaga lisan mereka. Rabi' ibn Haytham rahimahullah waktu ditanya oleh muridnya, kenapa anda ini bisa kalau bicara itu hanya pertanyaan, hanya nasihat, berzikir, baca Quran, gak ada yang lain. Muridnya bilang, kami juga mau seperti anda. Apa kata beliau? Wahai muridku, belumkah kalian yakini sampai sekarang kalau kita punya Tuhan namanya Allah, dan Allah menitipkan di pundak kanan kita rakib yang akan mencatat semua, ya, kebaikan-kebaikan sekecil apapun, dan kita punya di pundak kiri atid yang mencatat semua keburukan. Dan demi Allah, satu huruf pun yang kau ucapkan dari lisanmu akan dibacakan dan dihisap untukmu di sana. Maksudnya di akhirat. Maksudnya di akhirat. Artinya saya begini hati-hati sekali karena saya tahu malaikat mengawasi saya, dan malaikat rakibatnya tidak tidur, mengawasin terus gitu kan. Maka jangan sampai karena ada orang saja kita malu, tidak ada orang lalu kita ngobrolnya gak benar di HP misalnya. Ingat kata ulama, tidak selamanya malu itu masuk kepada hal yang berbunyi, bersuara. Bisa saja tulisan, bisa saja visual, penglihatan mata, gitu kan. Mungkin antum bilang, saya kalau ngomong tidak kedengaran suaranya, merendah, baik. Tapi kalau SMS, perkataannya syahwat, perkataannya tidak benar, mungkin mencaci maki via SMS, maka itu termasuk sama saja. Jadi tidak selamanya sesuatu yang bersuara, kan? Tapi bisa saja dalam bentuk tulisan, bisa saja dalam bentuk perilaku. Bukankah sombong itu tidak harus teriak-teriak, tapi mungkin dengan dia tunjukkan jalan yang sombong sudah cukup, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ada seseorang yang jalan, dia tidak ngomong apa-apa, dengan bangganya karena menggunakan baju yang baru, maka Allah tenggelamkan dia ke dalam tanah, dan dia terus meronta-ronta kesakitan sampai hari kiamat. Kata sebagian ulama hadis, ini bisa saja sudah terjadi atau belum terjadi, mungkin, atau bisa terjadi kepada setiap orang yang memang sengaja jalan dengan sombong di pakaiannya, maka Allah tenggelamkan dia, tiba-tiba hilang jejak, dan dia meronta-ronta sampai hari kiamat dalam tanah itu. Allahu alam seperti apa, tapi itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik cirinya adalah mereka paling suka berkata kasar. Mereka tidak punya rasa malu. Subhanallah, ini banyak kadang-kadang kita lihat juga di dalam majelis ilmu. Ada banyak orang-orang munafik yang hadir dalam majelis ilmu di kalangan para ulama salaf kita, dari kalangan majelisnya para sahabat, majelisnya para tabi'in, dulu banyak mereka-mereka yang datang, gitu kan? Mereka datang hanya sekedar untuk bukan mencari ilmu, untuk mencari nama supaya dikatakan, oh iya, pernah saya hadir di majelisnya Syekh Fulan, Ustadz ini, atau siapalah nama sahabat, gitu kan? Pernah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in rahimahumullah, dua ulama hadis yang terkenal, ya, nama ini masyhur di kalangan ulama-ulama hadis. Pernah keduanya sedang melewati Masjid Jami' Baghdad. Kemudian mereka kaget pada saat masuk ke masjid tersebut, sholat duhur, habis sholat duhur ada seseorang berdiri lalu berbicara, mengatakan, saya telah meriwayatkan dari Ahmad ibn Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwasanya, ya, disebutlah nama seorang tabi'in lalu sahabat, lalu Nabi SAW bersabda. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in ini orang yang sangat teliti. Mereka menghafal sampai ratusan ribu hadis, mungkin kita bisa katakan jutaan hadis, gitu kan? Maka mereka tahu kalau murid-muridnya, dan mereka tahu kalau itu hadis benar atau tidak, karena mereka menelusuri itu. Mereka tahu mana sahih, mana hasan, mana dhaif, mereka tahu. Dan ini hadis bohong yang dikarang-karang oleh orang ini. Lalu didatangi oleh Ahmad bin Hanbal, dikatakan, sebentar, anda ini siapa? Dia katakan, saya Fulan bin Fulan. Apakah anda pernah ketemu dengan Ahmad bin Hanbal? Langsung orang itu bilang, oh iya, itu guru saya. Padahal ini Ahmad bin Hanbal di depannya lagi bertanya, gitu kan? Yahya bin Ma'in bertanya, apa kau pernah ketemu dengan Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya, itu guru saya, gitu kan? Lalu Ahmad bin Hanbal mengatakan, sungguh orang seperti kamu tidak layak untuk didengarkan sama sekali perkataannya, karena kamu sudah bohong. Saya Ahmad bin Hanbal dan ini Yahya bin Ma'in. Kami enggak pernah melihat kamu sebelumnya, dan apa yang kamu sampaikan semua kebohongan. Tahu bagaimana ikhwah sekalian? Ini subhanallah, kalau sifat malu sudah tidak ada seperti ini. Dia mengatakan apa? Untuk menutup, ya, supaya dia tidak dianggap, dipermalukan, gitu kan? Justru karena dia sudah tidak punya sifat malu, dia mengatakan, apakah memang Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian berdua, gitu kan? Gitu kan? Padahal memang sudah tidak ada orang lain, memang inilah ulamanya, gitu kan? tapi untuk membenarkan perilaku dia supaya dia anggap tidak malu depan orang lain. Subhanallah ya. Kadang-kadang seperti itulah. Jadi ciri orang munafik itu kebanyakan mereka karena hadir di majelis ilmu atau terjun dalam sebuah lembaga atau bergabung dengan sebuah komunitas memang untuk mencari nama di situ. Ciri-cirinya terlalu banyak ngomong, mendominasi keadaan, padahal bukan kebenaran nih. Yang penting dia punya andil dalam setiap hal, gitu kan? Tapi bukan karena kebenaran, bukan karena dibutuhkan. Kalau dibutuhkan maka boleh saja, gitu kan? Maka boleh saja. Iyas Al-Muzani, salah satu ulama tabi'in, terkenal dengan kecerdasannya. Dia mengatakan, selama saya berargumen, karena dia di pengadilan jadi hakim, tidak pernah ada yang mengalahkan argumen saya. Dia bilang, selalu saja saya selalu benar, karena Allah mudahkan saya untuk menunjukkan kebenaran kepada, memberikan kebenaran pada pemiliknya gitu. Dia bilang, baru satu kali dalam hidup saya dikalahkan oleh seseorang yang pernah hadir dalam majelis saya, gitu kan, di pengadilan nih. Datanglah orang lagi bermasalah, kemudian didatangkanlah saksi. Lalu saksi itu ditanya oleh Iyas Al-Muzani, kamu sudah berapa lama kenal orang ini? Dia bilang, sudah lama saya kenal orang ini. Dari mana kamu tahu kalau orang ini benar? Apakah kamu pernah menghitung satu persatu perilakunya? Apakah kamu mengetahui jenis pakaiannya, jenis makanannya? Gitu kan? Kata Iyas Al-Muzani ini. Lalu orang tersebut bertanya kepada Iyas kembali mengatakan, wahai hakim, sudah berapa lama Anda menobat jadi hakim? Kata Iyas, sudah sekian lama. Apakah hakim tahu berapa jumlah tiang di bangunan mahkamah ini? Gitu kan? Lalu kata Iyas, tidak. Ya, saya tidak tahu. Maka orang tersebut diam lalu menundukkan kepalanya. Iyas langsung faham, ternyata memang belum tentu orang walaupun kenal tahu semua lini kehidupan orang itu. Buktinya saya juga sudah puluhan tahun di mahkamahnya tidak pernah tahu tiangnya, ya pengadilannya ada berapa gitu. Tapi orang itu tidak mengatakan, lihat nih saya benar kan, apa segala yang membantah, enggak. Dia cuma menyampaikan seperti itu, lalu dia diam. Udah kalau orang itu berakal dia bisa tahu gitu. Dia bisa tahu, seperti itulah. Ya, para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, semuanya umumnya, kalau mereka sedang menyampaikan satu kebenaran, lalu ada orang yang membantahnya, dia sudah tahu, dia bisa mencium ini sebenarnya orang hanya untuk mencari nama, dia diam, mereka diam, tundukkan kepala, lalu mereka tinggalkan. Mereka enggak ikut-ikutan sudah. Enggak ada gunanya menghabiskan waktu dengan mereka untuk apa, gitu kan? Terus mengejar, terus mencari masalah, terus saja itu udah enggak boleh, gitu kan? Termasuk dalam bab malu dalam Islam, kalau kita mendatangi rumah seseorang, apa kata Nabi SAW? Kalau kalian datang ke rumah saudara kalian, lalu kalian ketuk 3 kali, tidak dibukakan, pulanglah. Pulang, gitu kan? Karena bisa saja saudara kalian sedang tidak mau diganggu atau sedang tidak di tempat. Ini kita tidak, bel terus, gitu kan? Belum dibukain, ketuk pintu, tidak puas, lempar batu masuk ke dalam rumahnya. Enggak boleh. Pulang. Titip pesan boleh. Tapi begitu adabnya dalam Islam, sampai tidak boleh kita mengganggu orang lain, gitu kan? Itu termasuk bagian daripada sifat malu, termasuk bagian daripada sifat malu. Masuk dalam sifat malu, kita tidak boleh memperlihatkan aurat kepada orang lain, gitu kan? Kita dianjurkan ya pada saat berhubungan biologis menutup, gitu kan? Pada saat ke kamar mandi tertutup. Alhamdulillah sekarang sudah beda ya. Kalau di zaman Nabi SAW itu memang tidak ada mohon maaf WC atau kamar mandi dalam rumah, memang belum ada pada saat itu. Nabi SAW pun kalau punya hajat itu keluar ke padang pasir. Lalu beliau seringkali mengatakan, aku ya kata Nabi SAW menutup ya diriku dengan pelapa-pelapa kurma. Gitu kan, lalu beliau menyelesaikan hajatnya. Sampai begitu, Sofia radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, karena Sofia ini salah satu istri Nabi SAW dari turunan Yahudi yang badannya cukup tinggi besar. Dan waktu itu sudah turun ayat hijab dan beliau bercadar gitu. Waktu keluar malam hari dari rumahnya, Umar bin Khattab lihat, Umar bin Khattab tahu kalau ini adalah Sofia. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, mau kemana wahai istri Rasulullah? Ya, malam-malam sendirian gitu kan. Nabi SAW tidak ada. Lalu Nabi SAW dengar suara Umar karena suaranya agak keras. Maka Nabi SAW keluar dan mengatakan, dia punya hajat wahai Umar, biarkanlah. Maka Umar pun membiarkan. Jadi berarti zaman dulu memang tidak ada kamar mandi di rumah. Sofia pun pada saat mau menyelesaikan hajatnya, ya pada saat itu buang air besar, buang air kecil, beliau harus keluar radhiyallahu anha dari rumahnya. Seperti itulah. Makanya ada beberapa hal yang dinukil dari Nabi SAW tentang masalah sifat malu adalah menutup diri pada saat sedang mandi, buang air besar, buang air kecil. Dan ini juga termasuk hal-hal adab ya. Makanya kita juga di sini menjaga pada saat di kamar mandi. Kalau keluar dari kamar mandi pakai handuk gitu kan, walaupun di kamar kita sendiri, itu jauh lebih baik adabnya, tata keramanya, dibandingkan orang lari sana lari sini telanjangan walaupun di dalam kamarnya gitu kan. Jadi ada adabnya, kita minimal malu dengan Allah, malu dengan malaikat. Dan itu sifat yang sangat baik ya. Setiap kali antum libatkan ke sifat malu ini pada sesuatu, maka akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk hal-hal yang baik. Di sini beliau angkat dosa besar yang ke-83 ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Mustadrak, kebetulan dalam Kitabul Iman halaman 1 nomor 52, dan beliau mensahihkannya juga disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman, wal badha'u wal jafa'u syu'batani minan nifaq. Sedikit berbicara dan malu adalah dua cabang keimanan. Kata ulama hadis di garis bawahi, dua cabang keimanan adalah akan sangat mudah memunculkan keimanan dalam hati seseorang, atau makna yang lainnya dan dua-duanya memang benar adalah dia ciri dan simbol keimanan seseorang. Bisa memunculkan keimanan atau memang itu adalah simbol keimanan seseorang. Sedangkan suka berbicara kotor dan kasar adalah dua cabang dari kemunafikan. Dua cabang dari kemunafikan. Jadi orang mukmin itu tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak beraktivitas ya, bereaksi, memberikan respon yang positif. Ada orang subhanallah ngomongnya banyak, tidak ada andilnya sama sekali. Ada sumbangan, dia yang paling banyak teriak, dia sendiri gak nyumbang. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Orang mukmin itu tidak banyak bicara, tapi lebih banyak actionnya. Bagaimana memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang harus dilakukan. Para sahabat masuk di kancah peperangan, tidak ada suara, cuman takbir habis itu masuk, memang melawan musuh. Dibandingkan orang yang teriak-teriak tapi takut menghadapi musuh, gitu kan? Jadi memang begitu. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullah, seorang ulama tabi'in, pernah waktu menghadapi salah satu pasukan Persia, ada satu prajurit Persia sangat kuat, gitu kan? Dari kepala sampai kakinya semuanya besi, tidak kelihatan lagi kecuali bola matanya, dan selalu menyerang kaum muslimin. Lalu kemudian dia menantang, siapa yang kalian bisa melawan saya? Postur tubuhnya besar, naik di atas kuda, memegang pedang yang sangat kuat, tidak ada yang berani mendekatinya. Dan orang Persia terkenal kekuatan fisiknya, gitu kan? Sekarang Afghanistan, Irak, Iran ini memang terkenal postur tubuh yang besar-besar. Maka keluarlah seseorang dari pasukan muslimin bercadar, laki-laki, ya. Postur tubuhnya biasa standar, keluar menghunus pedangnya lalu menghadapi orang tersebut dalam duel yang sangat dahsyat, saking dahsyatnya duel mereka sampai debu bertebaran. Gak lama kemudian musuh tersebut berteriak dan meninggal, jatuh. Kaum muslimin semua bersorak-sorak. Ada orang muslim yang kalau dari pasukan postur tubuhnya jauh lebih kecil dari musuh tapi bisa mengalahkannya, dan musuh pun kaget. Tapi orang ini bercadar, tidak banyak ngomong, orang itu langsung masuk ke pasukan muslimin, langsung ke belakang sekali. Enggak buka cadarnya, tunjukin pedangnya, saya yang membunuh, enggak. Masuk ke belakang sekali pasukan. Lalu kemudian ada satu orang yang penasaran, yang menukil kisah kepada kita. Dia bilang dia mendatangi orang itu, kemudian dia bilang saya sengaja dari samping menarik cadarnya. Ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak, ulama besarnya ya, tabi'in, itu kan terkenal sekali. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, engkau telah membuka aibku. Artinya kenapa kau lakukan ini? Aku sengaja merendah, gitu kan? Seperti itu. Kemudian hadis yang terakhir adalah kata Nabi SAW di dalam hadis ya, yang sahih, dan ini disebutkan oleh beliau dari Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman wal-imanu fil jannah wal-badha'u minal jafa' wal-jafa'u fil nar. Malu adalah sebagian dari iman, dan iman itu di surga, pasti akan membawa orang masuk ke dalam surga. Sedangkan suka bicara kotor adalah sebagian dari sikap kasar, dan kasar itu pasti masuk ke dalam api neraka, pasti masuk ke dalam api neraka. Allahu'alam, sampai sini bahasan kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang yang senantiasa menerapkan malu dan juga sedikit berbicara ini, dan jauh dari sifat kasar serta suka berbicara kotor, sehingga betul-betul iman tertancap dalam hati kita. Dan seperti biasa setelah sholat ba'diyah isya, insya Allah kita akan isi dengan pertanyaan. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sebelum masuk ke pertanyaan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang tadi saya lupa sampaikan, pada saat seorang laki-laki disuruh untuk menikah dengan wanita, apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tazawwaju wadudul walud fa inni mukathirum bikum umam yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang, yang lembut dan subur, mudah melahirkan, karena saya sangat bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kita disuruh menikah dengan calon ibu anak-anak kita, pendamping kita dalam hidup, dalam melayani seorang laki-laki mukmin, dalam menjaga amanah di rumah, dengan seorang yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Begitu pula yang subur. Sama wasiat Nabi SAW juga untuk para muslimah, untuk menikah dengan laki-laki yang berakhlak. Kalau datang kepada kalian, kata Nabi SAW, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Subhanallah, secara tidak sengaja tadi, saya tiba-tiba teringat, sebelum habis asar tadi, saya pulang ke rumah dari pengajian di Jakarta Timur tadi, kemudian saya pulang ke rumah mandi, lalu saya kesini. Istri saya sempat melihatkan kepada saya satu cuplikan. Dia bilang, "Kak, coba lihat ini. Ada satu cuplikan yang memprihatinkan gitu. Melihat ada kekerasan dari seorang pembantu rumah tangga kepada anak majikannya yang sedang dijaga gitu." Saya awalnya bilang sama dia, "Udahlah, gak usah diliatin ke saya, ceritakan aja." Dia bilang, "Gak, coba kakak lihat." Saya juga tidak tahu kenapa tadi Allah mudahkan melihat cuplikan tersebut. Lalu saya lihat. Waktu saya lihat itu, terus terang saya sangat prihatin ya. Mudah-mudahan saja itu bukan muslimah. Nah, kebetulan seperti orang dari Afrika gitu kan, berkulit hitam. Saya juga tidak tahu apakah itu di Indonesia atau di negeri lain, karena tidak ada suara. Tapi rupanya di rumah itu dipasang CCTV. Kebetulan pembantu ini duduk sama anak majikannya, sambil disuapin, sambil ditampar-tamparin gitu kan, kalau tidak mau. Kemudian pada saat anak pembantu, anak majikannya itu muntah, maka dipukul kepalanya dengan keras sampai jatuh ke lantai, kemudian dicambukin, diinjak badannya gitu kan, dengan beragam macam perilaku yang luar biasa gitu ya. Saya yakin itu bukan seorang muslimah gitu. Kalaupun itu seorang muslimah, ini termasuk yang diancam dalam agama, tidak boleh seperti itu. Saya pernah melihat seorang muslimah sendiri di Surabaya, waktu itu tetangga mertua saya. Saya sampai kaget dan saya keluar dari rumah ya. Waktu itu saya lagi duduk di ruang tamu, lagi kalau tidak salah membaca kitab. Kemudian di pagi hari ada satu anak menangis-nangis di tangga di sebelah. Nanti saya temukan pada saat saya keluar, seorang ibu sedang memegang tangan anaknya ya, dipegang tangan. Saya tidak tahu itu ibu atau bukan, tapi yang jelas kayaknya ibunya dia, karena saya tidak kenal. Memegang tangan anak ini, kemudian memukuli anak tersebut ya. Sambil anak itu diangkat dengan satu tangannya dan dipukulin dengan tangan yang lain, dan anak itu diangkat, di bawahnya anak itu sumur gitu. Ini luar biasa gitu, seakan-akan Allah SWT sudah mengangkat kasih sayang dalam hatinya gitu kan. Padahal bisa kita selesaikan dengan nasihat, dengan doa. Saya wajibkan ya, wajibkan istri saya gitu kan, peraturan saya di rumah tidak boleh memukul anak bagaimanapun. Ingatkan dengan lisan, doakan, karena itu berbahaya sekali, akan menanamkan hal-hal yang negatif di situ. Saya juga ada ide, ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Dalam pekan ini saya muncul ide di yayasan saya akan buat pelatihan dengan pelatihan khusus untuk pembantu rumah tangga, baby sister dan juga supir ya, yang terdiri dari ikhwah dan akhwat gitu kan, yang sudah terbina. Maka nanti kita akan adakan training dan ada pengalokasian kepada teman-teman kita ikhwah dan akhwat juga yang sudah terbina. Karena ternyata saya temukan di lapangan banyak sekali di antara akhwat kita yang memang bekerja di rumah tangga, memang mereka dasarnya, dan itu bukan aib ya. Itu bukan aib. Karena Anas bin Malik pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah memiliki dua orang jariyah, dua orang pembantu wanita yang membantunya, dan itu bukan aib sebenarnya. Hanya kebetulan beda istilah saja. Orang yang pakai jas di kantor dengan orang yang bantu rumah tangga sama saja, sama-sama cari duit, gitu kan? Cuma kebetulan beda istilah saja. Maka saya melihat ternyata kendala akhwat-akhwat kita ini, dan kebetulan juga ada beberapa yang pernah datang ke rumah saya dan alhamdulillah sampai menikah, sekarang sudah menikah dan sudah pergi tinggal sama suaminya. Akhlak mereka baik, mereka akhwat yang sudah terbina, tapi mereka tidak tahu mau kerja di mana gitu. Dari sisi lain banyak juga jemaah pengajian saya yang saya lihat masya Allah suami istri sudah berubah, sudah hijrah, dan mereka punya kemampuan finansial. Mereka akhirnya punya kendala karena mencari pembantu dari yayasan-yayasan yang umum. Akhirnya datang juga orang-orang pembantu yang biasa sihir lah dari kampungnya, bawa buhul ke rumahnya, kemudian berakhlak yang buruk gitu kan, mungkin mencuri, banyak sekali, tidak tutup aurat, bergaul bebas, beragam macam hal. Ini kendala-kendala. Begitu pula mungkin dengan baby sister, nanti coba insya Allah kita akan iklankan. Dan saya bicara sama teman-teman Wisol tadi pagi, kebetulan saya bicara dengan direkturnya untuk menerapkan ini. Kita adakan pelatihan nasional dan nanti alokasinya juga jelas supaya bisa membantu ya dari dua sisi, semua dua-duanya membutuhkan masalah itu. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan. Bagaimana cara mendamaikan kedua orang tua yang tinggal seatap tapi sudah beberapa tahun tidak melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah pisah ranjang. Beberapa kali sang istri meminta cerai tapi suami tidak mau, karena suami berjanji di hadapan orang tua istri tidak akan meninggalkan atau ceraikan istri kecuali cerai mati. Bagaimana sebaiknya? Tentu perlu difahami dulu satu hal ya, ada namanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Salah satu hak istri adalah diberikan nafkah materi, uang semampu suami. Nafkah ini yang dengannya roda kehidupan bisa jalan, makanan, minuman, gitu kan? Apa kira-kira listrik yang tampaknya tidak bisa jalan roda kehidupan? Ya, itu berarti nafkah. Jadi kalau suami hitung-hitung rumah nafkahnya mungkin 2 juta per bulan, dia punya gaji 5 juta, istri enggak punya hak mengambil 3 juta sisanya. Karena suami juga punya hak untuk bersedekah, bantu kerabatnya, bisnis, apalah ya, investasi akhirat, investasi dunia, itu dia punya hak. Jadi nafkah saja, gitu kan? Kalau ini tidak diberikan sementara suami mampu dan itu sudah mencapai 6 bulan, maka istri punya hak mengajukan perceraian di pengadilan. Tidak harus tunggu suaminya. Begitu pula dengan kebutuhan biologis. Kalau tidak dipenuhi selama 6 bulan yang disepakati jumhur ulama, maka berarti tanpa alasan, tanpa udzur syar'i ya. Tidak ada udzur syar'i. Maka si istri boleh mengajukan perceraian. Gitu kan? Kalau memang yang saya lihat dari pertanyaan ini, si suami sudah tidak mau sama istrinya hanya karena alasan sudah terlanjur janji depan orang tuanya, gitu kan? Nah, itu urusan dia, dosa dia dengan dia pungkirin janji kalau sampai dia ceraikan. Tapi dari sisi lain kalau dia bertahan dengan kondisi sekarang, dia dosa menzalimi istrinya. Dan saya sarankan si istri ini ya mengajukan perceraian di pengadilan supaya jelas statusnya, gitu kan? Dan jangan tinggal serumah lagi. Ya, karena dengan serumah seperti ini kemudian ada kewajiban yang terbengkalai tanpa udzur syar'i ya. Lain kalau si suami sudah tidak bisa memang melayani biologis istrinya, ada penyakit, ada masalah, itu udzur syar'i lain, berbeda. Itu pun boleh si istri mengajukan perceraian kalau sudah tidak terpenuhi, baik itu karena ada alasan syar'i atau tidak, gitu kan? Maksudnya memang dia punya udzur karena sakit atau memang ya sudah tidak suka misalnya dan memang tidak bisa lagi melayani, tidak bisa dipaksakan. Maka salah satu substansi dalam bab tolak itu adalah bolehnya istri mengajukan ke pengadilan dan nanti hakim yang menentukan keputusan, memastikan itu, kemudian memutuskan ya untuk menjatuhkan tolak atau tidak, gitu kan. Ini jadi saran saya, si ibu ini cerai saja, ngajukan di pengadilan kalau begini keadaannya, apalagi tahunan. Kalau Anda misalnya yang bertanya ini sebagai anak ingin coba mendamaikan, ya seperti umumnya orang kalau mendamaikan masuk di tengah-tengah di antara keduanya lalu kemudian menanyakan inti permasalahannya apa. Dan pada saat memperbaiki dua keadaan, Anda di sini dibolehkan berbohong, tapi tanda kutip ya, sebatas memperbaiki hubungan tersebut. Ya, misal datangi seorang ayah ini dan berkata, kayaknya ibu masih sayang dengan ayah, mungkin lebih baik kami pun anak-anak lebih senang untuk melihatnya, kalau kalian bersatu dan seterusnya. Mungkin ibunya tidak mengucapkan itu, tapi dia mengucapkan. Dia datang ke ibunya juga, kayaknya ayah ini hanya karena ego, mungkin dia merasa mesti didahuluhin dan seterusnya. Tapi ternyata, dia hanya malu memulainya, maka itu tidak ada masalah, itu coba diperbaikin. Kalau tidak bisa juga, maka saran saya sebaiknya tidak usah serumah, gitu kan? Karena akan menambah kezaliman saja, yang menambah kezaliman, ya akan menambah dosa. Untuk apa kita panen dosa tiap hari kalau memang sudah tidak mampu menjalankan kewajiban? Bagaimana hukumnya mu'alaf yang masuk Islam karena agar dapat menikahi seorang muslim, muslimah. Bagaimana sebaiknya menghadirkan hidayah itu? Ya sebenarnya mu'allaf itu namanya orang yang masih labil, itu mu'allaf ya. Dia masuk Islam karena harta kah? Dia masuk Islam karena mau menikah kah? Itu sah-sah saja. Masuk Islamnya sah, gitu kan? Tidak ada masalah. Makanya salah satu yang boleh menerima zakat mal adalah mu'allaf. Jadi kita menggiurkan mereka dengan harta itu boleh dalam Islam. Makanya Nabi SAW waktu pertama Abu Sufyan ucapkan syahadat, gitu kan, di pembebasan kota Mekah, apa yang Nabi SAW lakukan? Nabi SAW menghadiahkan ke Abu Sufyan 100.000 ekor unta. Bukan 1-2 ekor, 100.000 ekor, banyak sekali, gitu kan. Dikasih hadiah ke Abu Sufyan. Maka itu untuk menarik dia, dan ternyata betul Abu Sufyan jadi lebih suka dengan Islam. Seorang badui dari belakang Uhud datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari lalu berkata, "Hai Muhammad, saya dengar kau mengajarkan pengikutmu untuk tidak perhitungan, saling bantu. Saya ini orang miskin. Ini saya lihat unta kambing kamu lagi banyak." Kebetulan Nabi SAW lagi memiliki cukup banyak kambing pada saat itu. Tidak disebutkan berapa belas ekor, tapi cukup banyak. Lalu dia mengatakan, "Bantulah saya dengan satu ekor kambing." Lalu kata Nabi SAW, "Apakah kamu lihat kambing-kambing ini?" Orang itu bilang, "Iya." "Ambil semuanya," kata Nabi SAW, "silakan untuk kamu." Orang itu gak percaya, belum pernah seumur hidupnya ada orang membantu dengan begitu banyak. Jadi istilahnya kalau kita pegang uang 1 juta, nih 1 juta pakai deh buat perbaikin hidup kamu. Padahal kita lagi pas-pasan 1 juta itu. Jadi dikasih semua gitu. Maka orang ini pun mengatakan, "Jangan kau olok-olok saya Muhammad." Kata Nabi SAW, "Tidak, ambillah," gitu kan. Maka orang ini pun ambil semuanya, bawa pulang ke kaumnya. Begitu sampai di pintu gerbang sukunya di belakang Uhud, dia berkata, "Wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad karena dia mengajarkan agama yang tidak akan membuat kita mati kelaparan." Gara-gara diberikan kambing masuk Islam. Emang begitu mu'allaf. Dia suka, cenderung mau masuk Islam. Silahkan, yang penting dia syahadat, hukumi secara zahir. Tapi kita punya hak memberikan syarat-syarat, gitu kan? Syarat-syarat, kalau memang kamu menikah sama saya, kamu masuk Islam, ya kamu harus tahu Islam itu ada peraturan ini, peraturan itu. Dia sampaikan, dia iyakan, dia siap jalankan, ya sudah kita menikah. Kalau dia tidak siap jalankan, jangan menikah, gitu kan? Bagaimanapun menikah dengan seorang mukmin atau muslim atau muslimah itu jauh lebih baik, gitu kan? Allah SWT memerintahkan. Tapi ini boleh, sah saja keislaman dia, sah saja. Bagaimana hidayah bisa agar lebih tertancap dalam hatinya? Maka tidak ada alas, tidak ada jawaban kecuali ilmu. Majelis ilmu seperti ini satu saja jawabannya, untuk menambahkan iman, ya, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan hukum Allah, yang gitu, yakin tentang adanya akhirat, takut khawatir dihukum kalau ada dosa. Tidak ada kecuali ilmu. Kalau kita belajar, majelis ilmu akan membuat ada perubahan dalam diri kita karena Allah tanamkan iman dalam hati, gitu kan? Jadi seperti itu. Apabila ada bayi yang baru lahir dan berusia 3 jam saja kemudian meninggal, apakah bayi tersebut wajib diakikahkan? Jawabannya iya, tetap diakikahkan. Jenak, karena akikah itu diwajibkan bagi semua yang lahir, dia mati atau tidak. Kalau sudah lahir, diakikahkan. Jadi bukan manfaatnya buat, bukan karena sembeli kambing itu karena dia masih hidup, tapi karena dia lahir. Karena dia lahir, gitu kan? Maka dia, ini pendapat yang lebih kuat, Allah alam, yang saya tahu tetap diakikahkan. Gitu kan? Karena Nabi SAW mengatakan semua orang yang lahir terikat atau tergadai dengan akikahnya. Maka diakikahkan saja. Bahkan diberikan nama. Dianjurkan diberikan nama. Kalau sudah, sebagian ulama yang Allahu alam, saya lebih cenderung dengan pendapat ini karena memang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih yang ada. Kalau sudah lebih dari 4 bulan dan memiliki nyawa, kemudian meninggal, gitu kan? Keguguran misalnya, dianggap sudah jadi manusia kan? Maka diberikan nama. Kalau mau diakikahkan juga enggak masalah. Karena dianggap dia sudah keluar dalam kondisi hidup ataupun mati. Ada kasus seperti ini. Kurang lebihnya, pasangan suami istri hidup berumah tangga, namun telah lama sang suami tidak memberikan nafkah karena tidak bekerja. Selama ini sang istri yang bekerja mencari nafkah. Suatu saat sang suami ditangkap polisi karena terkena kasus penipuan. Dikarenakan sang suami tidak bekerja dan kasus penipuan tersebut, saudara istri menyarankan agar mereka bercerai. Pertanyaan saya, apakah saran dari saudara istri itu untuk menyarankan bercerai itu berdosa? Jawabannya tidak, malah bagus, positif. Tapi subhanallah ya, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat suami seperti ini. Sudah tidak bekerja masih mau menipu orang lain. Daripada menipu, kenapa nggak kerja, gitu kan? Gak ada kerjaan Ustaz, masa gak bisa goreng tempe jual di jalanan? Masa gak bisa buat nasi uduk? Gitu kan? Masa gak bisa beli dengan modal berapa 2 lembar sarung baru jual? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu itu masuk ke pasar Madinah tidak ada bekalnya, tidak ada duitnya sama sekali. Datang ke satu kios cangkul mengatakan, saya sahabat saudara Anda dari Muhajir Mekah, boleh enggak saya pinjam ya, dengan jatuh tempo besok saya bayar, saya beli sekarang 5 cangkul. Kata orang itu silahkan diambil. Dijual di pasar yang sama oleh Abdurrahman radhiyallahu anhu, kemudian laku. Dikembalikanlah uang, dibayar. Sebulan kemudian Abdurrahman sudah punya kios. Asal Anda punya satu modal yang penting, kejujuran. Dalam bisnis itu untuk sukses jujur, itu saja kata kuncinya. Kalau jujur insyaallah amanah, Allah berkah itu. Karena memang banyak hadis Nabi SAW. Kalau 2 orang saling transaksi, pembeli dan penjual, dua-duanya jujur, maka Allah pasti berkahi transaksinya. Yang beli barang berkah, dipakainya lama, enak, gitu kan? Yang terima duit juga berkah, bisa beli barang lagi, laku lagi. Memang begitu. Dan kalau salah satunya sudah niat berkhianat, maka Allah SWT angkat berkahnya. Masalah nanti itu. Tiba-tiba orang bisa batalin yang mau beli tak jadi, gitu kan? Ataupun kalau transaksi nanti akan ribut, bermasalah lah, barangnya rusak lah, apalah, macam-macam, gitu kan? Jadi harus jujur. Barang sudah expire jangan dijual, nggak boleh. Udahlah itu kerugian. Ya Allah, ini kelalaian saya, Allah gantikan. Dekatkan diri dengan Allah SWT dengan kelalaian itu. Itu kan seperti itu caranya. Ada seorang ulama tabi'in, tapi subhanallah saya terlupa sekarang namanya, tidak terlintas ya. Itu beliau dipenjara oleh wali Irak pada saat itu. Itu karena beliau pernah beli madu, gitu kan? Sudah beli madu banyak, transaksi memang beliau pedagang madu. Ternyata keesokan pagi pada saat dia buka ya tempat kendi penyimpanan madunya, itu banyak sekali waktu itu. Modalnya kalau tidak salah sampai 80 ribu dirham kalau tidak salah, sekitar begitulah. Cukup banyak lah, belasan juta kalau kita sekarang ya, mungkin bisa puluhan juta. Kemudian dia buka, ternyata di dalam kendi itu ada tikus mati. Apa yang terjadi? Orang alim ini karena takutnya sama Allah dibuang semua. Enggak ada yang dijual sama dia. Dia takut nanti malah memang sudah jadi penyakit, gitu kan? Dibuang semua sama dia. Maka datanglah orang yang pemilik madu menagih. Dia bilang nggak ada. Kisahnya begini. Dilaporkan kepada wali, dia nggak punya argumen, di penjara, gitu kan? Dia jalan di penjara itu. Jalan sebagai cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan mereka gitu. Lama kelamaan, ternyata memang dibuktikan dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, walinya berhasil membuktikan, juga pemilik madu membuktikan sendiri dari tetangga-tetangganya, memang betul kisahnya. Ternyata dia bukan buang, dia bukan laku kemudian uangnya dipakai, bukan. Memang betul-betul madunya masih ada. Madu itu dibuang sama dia, kebetulan belum dituang dari kendinya, dibiarin dalam kendinya, dianggap sebuah sampah yang harus nanti dibuang sama dia, gitu kan? Maka dia sudah niat tidak mau jual. Diperlihatkan akhirnya kendi itu, akhirnya mereka pun menyadari dan Allah SWT mudahkan ya, dia keluar dari penjara. Tapi itu cobaan dari Allah SWT. Jujurlah saudara, jujur itu kata kuncinya ya. Subhanallah, saya temukan teman-teman pedagang, kalau jujur Allah berkah itu. Bahkan apa sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seorang pedagang yang jujur mereka akan bersama para nabi-nabi dan syuhada di surga hari kiamat. Pedagang yang jujur, jujur insyaAllah akan selesai urusan Anda. Bagaimana seorang muslim mengetahui apakah yang menimpa dia adalah ujian atau azab Allah? Kalau dia yakin dia tidak melakukan kesalahan selama ini, tidak ada kesalahan ya, dia tidak pernah menggibah orang selama hidupnya, tiba-tiba digibah, itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emang Allah lagi menguji dia, gitu kan? Dia baik-baik saja, tidak pernah zalimi orang, menikah tapi belum bisa punya anak. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melihat apakah dia ya mau mendekatkan diri dengan Allah enggak dengan kejadian tersebut. Karena semua ujian ini kalau datang tujuannya agar Allah menarik orang ini mau kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya itu, gitu kan? Supaya kita lebih dekat dengan Allah, lebih ngerengek, ya, lebih manja. Seperti itulah kurang lebih. Ya. Tapi kalau cobaan datang itu, cobaan sifatnya memang ada penyebab, ada pemicu sebelumnya. Kita memang pernah menggibah orang lain, sekarang kita digibah. Itu cobaan. Ya, dengan. Jadi memang berbeda di sini. Cobaan itu artinya pembersihan dari dosa-dosa yang pernah terjadi. Kalau ujian memang datangnya, tidak ada hubungannya sama kita. termasuk dalam ujian misalnya kerabat meninggal, gitu kan? Kerabat meninggal, kita memang tidak programin sebelumnya, ya memang meninggal begitu, kan? Seperti itulah. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa anak kecil pemutus saf? Bila iya, bagaimana bila kami ingin mengajak anak kecil belum balik belajar sholat berjamaah? Apakah memang posisinya harus di paling belakang, tidak boleh berada di tengah-tengah orang dewasa? Tidak dikatakan, tidak ada lafaz hadis yang mengatakan anak-anak pemutus saf, tapi yang ada adalah memang kalau anak-anak itu masuk dalam saf, kemudian mereka keluar bermain-main, gitu, maka yang berdiri di saf harus merapatkan. Kalau tidak, berarti terjadi pemutusan saf. Itu betul, gitu kan? Tapi kalau anak-anak masuk dalam saf dianggap pemutus saf, itu tidak benar. Tidak benar. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya kan gitu? Sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda, itu waktu mereka mulai belajar hadis dari Nabi SAW dan mereka ikut berjamaah sholat di masjid, itu mereka belum balik. Abdullah bin Umar itu pertama belajar hadis umur 9 tahun bersama Nabi SAW. Abdullah bin Abbas umur 10 tahun. Memang anak-anak muda, anak-anak masih kecil-kecil, belum balik malah pada saat itu. Tapi mereka ikut berjamaah di masjid. Abdullah bin Umar mengatakan tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid selama beliau memang tidak ada udur, beliau selalu hadir di masjid, gitu kan? Jadi memang beliau hadir di masjid, jadi tidak ada masalah itu. Makanya saya sarankan ikhwah-ikhwah yang mau ajak anaknya untuk belajar mengajar mereka berjamaah, biasakan dulu kiat ini, jalankan ya. Biasakan yang poin pertama, anak kita ikut dulu sholat di rumah. Kita lagi sholat sunnah, ajak anak kita sholat di sebelah, gitu kan? Biarin dia terbiasa dulu dengan gerakan-gerakannya. Jadi dia mengenal, berdirikan di sebelah kita supaya dia mengenal saf, gitu kan? Rangkul pada saat selesai sholat kalau dia masih lari-lari. Bahasakan walaupun dia belum bisa ngomong. Saya berapa kali terapin ke anak-anak saya, jangan dianggap anak kena belum bisa ngomong berarti dia tidak paham, enggak. Ya, coba ngomong. Ya, walaupun belum mengerti, anak-anak saya banyak yang dari kecil masih mungkin belum setahun saya ajak ngomong kadang-kadang. Ya, saya ajak ngomong ya dengan kalimat-kalimat yang saya harapkan supaya jadi baik. Insyaallah jadi anak saleh ya nak. Insyaallah jadi anak saleh ya. Dinasihatin, diomongin. Kalau saya lagi sholat di sebelah saya, sering anak saya laki-laki ikut. Lalu saya setelah dia lari-lari saya ajak lagi duduk ya di sebelah saya nasihatin lagi. Walaupun dia masih belum mengerti, belum 2 tahun, tapi saya ngomong sama dia. Orang kalau sholat enggak boleh lari-lari ya, dinasihatin saja. Nanti satu waktu tiba saatnya di mana dia sholat, kalau kita sholat dia tahu, dia berdiri di sebelah kita, ruku dia ruku, kita sujud dia sujud. Dan itu sudah mulai dilakukan oleh anak saya yang belum 2 tahun sekarang. Awalnya dia lari-lari, setelah saya coba nasihatin begitu, saya sholat dia berdiri di sebelah saya, saya ruku dia mulai bisa ruku, saya sujud mulai bisa sujud, gitu kan. Dia sudah mulai faham kalau sholat tidak boleh lari ke sana sini. Nah itu layak antum ajak ke masjid. Jangan belum tahu sholat antum ajak, nanti kacamatanya orang diambil, nanti dia lari-lari di saf, kan gitu, nanti jadi masalah. Lebih baik jangan, gitu kan. Jadi jangan sampai niat baik itu malah terganggu karena kita belum menerangkan kiat-kiatnya. Jadi pertama didik dulu dia dengan masalah sholat, gitu kan. Biasakan anda sholat berjamaah dengan dia, sambil yang kedua dinasehatin, diingatkan, ngomong saja ya, insya Allah akan Allah sampaikan ke dia. Saat sudah masuk waktu duhur, sedangkan orang tua sedang terbaring sakit dan butuh pendamping, mana yang didahulukan? Sholat, haknya Allah. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, harus haknya Allah didahulukan. Sholat di sebelahnya bisa, gitu kan? Kalau anda laki-laki pamit, saya mau ke masjid, insyaallah. Kalau ajalnya datang pasti mati, kita dampingnya atau tidak? Tidak bisa. Kalau di rumah sakit panggil susternya, panggil siapa yang bisa jaga, gantikan. Anda tetap sholat, gitu kan? Jangan sampai ketinggalan. Ini tidak masuk dalam udzur syar'i. Tidak ada udzur syar'i, gitu kan? Jadi mestinya tetap sholat, jangan tidak. Malah ajak kalau perlu orang tua kita tuh sholat. Kalau anda perempuan akhwat yang bertanya misalnya, maka anda coba ya ajak sholat ibu ayah anda sedang sakit, ayo sholat ya. Ya, saya sholat di sebelahnya ayah ya, sebelahnya ibu ikut ya. Mungkin mereka sudah lupa, mungkin mereka dulu belum pernah sholat. Coba sholat di sebelahnya, dengarkan suara takbir, mungkin itu bisa melunakkan hatinya. Jangan malah tidak sholat. Ada teman yang mengatakan ada beberapa hadis yang tidak berlaku sepanjang masa. Apa ada dalilnya? Emang ada. Seperti misalnya hadis tentang khususiyatun Nabi SAW, sesuatu yang khas untuk Nabi. Seperti Nabi menikah 9 wanita, memang tidak ada berlaku, cuma berlaku di masa Nabi hidup kan. Puasa wisal, puasa yang bersambung. Karena Nabi SAW kadang-kadang puasa itu buka puasanya hari ketiga. Hari ini puasa, azan, maghrib belum buka puasa. Besok mereka beliau lanjut masih kuat, sampai hari ketiga baru beliau buka puasa. Dan ini tidak boleh untuk orang lain. Waktu Abdullah bin Umar RA melihat itu, beliau ingin lakukan. Kata Nabi SAW, tidak wahai Abdullah bin Umar. wahai Abdullah, kalaupun kau mau lakukan, maka maksimal puasalah sehari, buka puasalah sehari, itu maksimal, tidak boleh ikutin saya. Berarti kan perilaku Nabi SAW menjadi ini, itu khusus untuk beliau, dan habis pada saat beliau meninggal, gitu kan? Itu termasuk apapun yang berhubungan dengan mukjizat-mukjizat Nabi SAW, itu semua hanya di masa Nabi SAW hidup, gitu kan? Seperti itu memang ada, ya, tapi tidak semua. Kalau hukum-hukum tidak, hukum-hukum berlaku, gitu kan? Wali Songo menyebarkan Islam dengan musik, apa pendapat Ustaz? Kalau saya pribadi tidak menyebarkan dengan musik. Kalau beliau memang menyebarkan dengan musik, itu ijtihad beliau, ya, tanggung jawab beliau depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tidak pernah, dan saya sudah katakan teman-teman sekalian, tolong dalam pengajian saya secara khusus, ya, jangan ada yang bertanya masalah individu, ya. Saya enggak akan pernah menjawab masalah individu, bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan, tentang si fulan, itu bukan urusan saya. Anda tanya di sini masalah hukum halal haramnya Allah, maka itu tidak ada masalah, gitu kan? Kalau memang beliau ini berijtihad menganggap musik itu tidak apa-apa dan beliau punya dalil, semoga Allah ampuni kalau salah. Kalau benar, ya alhamdulillah. Kalau saya pribadi mendapatkan dalil cukup banyak, semuanya mengharamkan masalah musik ini, kecuali beberapa musik memang yang keluar, seperti gendang pada saat perkawinan dan dipukul oleh perempuan, gitu kan, lantunan suara-suara yang indah antara suami istri, antara sesama jenis, seperti waktu Nabi SAW mendatangi perkawinan seorang wanita Ansar, lalu mengajarkan Aisyah untuk melantunkan syair-syair yang indah kepada pengantin wanita, menghiburnya. Itu semua hal-hal positif. Tapi kalau gitar lah, piano lah, alat musik sekarang, itu semua tidak ada pendapat ulama yang membolehkan, kalau yang berpegang pada sunnah, Allahu a'lam, gitu kan, yang saya ketahui. Maka kalau Anda tanya pendapat saya tidak akan pernah sebarkan dengan musik. Dan alhamdulillah pengajian seperti ini tanpa ada musik, tanpa ada apapun, kita menyebutkan apa adanya dengan ikhlas. Inilah ayat Allah SWT, inilah hadis Nabi SAW, inilah kisah orang-orang soleh, maka dengan sendirinya masuk iman ke dalam hati. Dan subhanallah, yang saya tahu, musik itu, ya, rivalnya, lawannya Quran. Subhanallah. Ya, kalau kita dengar musik, Qurannya sulit untuk diterapkan. Hafalannya akan mudah hilang, susah hafal Quran itu susah, sudah umum itu. Enggak bisa ketemu keduanya, seperti minyak dengan air. Tapi kalau kita jauhi musik, maka coba deh, hafalan itu lebih mudah. Ini sudah satu contoh saja, gitu kan? Mungkin satu contoh saja. Ini ada Ustaz Sahal nih hadir di sini yang biasa ngerukia, mungkin punya pengalaman beliau, gitu kan? Yang biasa saya kasih nomor HP-nya, kebetulan lagi hadir. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman di rukyah seperti itu, you know? Jadi kalau orang lagi di rukyah dengan ayat Al-Quran, kepanasan setannya. Tapi kalau dengar musik, ketawa setannya, you know? Nah, itu ada pengalaman-pengalaman lapangan, dan itu begitulah kejadiannya, gitu kan? Apakah sepatu yang kita biasa pakai termasuk khuf? Apabila kita safar Jakarta-Bandung, di rest area kita berwudu, bolehkah kita mengusap sepatu kita, mengkiaskannya dengan mengusap khuf? Kalau teman-teman yang belum tahu, khuf itu kaos kaki dari kulit. Di zaman Nabi SAW itu memang di musim dingin dipakai khuf, ya. Jadi kulit dibuat sedemikian rupa, disatukan dengan, ya, benang-benang, kemudian terjadilah seperti sepatu lah kita sekarang, tapi dari kulit memang khuf. Sampai sekarang di Madinah masih ada dijual, ya. Waktu saya masih mahasiswa itu ada dibuat khuf, itu dijual secara khusus. Jadi dia seperti kaos kaki tapi dari kulit, cuma sekarang lebih modern karena sudah pakai resleting untuk ditarik, ditutup, kan. Kalau zaman dulu orang masih memakai tali yang diikat-ikat. Memang ulama fikih mengkiaskan khuf itu masuk kaos kaki, masuk sepatu, dua-duanya, karena khuf memang dari kulit, gitu kan. Berarti dibolehkan. Kalau Anda memang musafir dan pada saat memakai kaos kaki atau sepatu itu, ya, kita sudah bersuci, sudah berwudu, ya. Mau keluar rumah sebelum safar ke Bandung tadi sudah wudu. Kemudian di tengah jalan keluar angin, mohon maaf, buang air kecil, buang air besar. Yani selama bukan junub, ya, bukan mandi junub, hanya buang air kecil, buang air besar, kemudian kita tidak membuka kaos kaki dan sepatu tadi. Ya, karena seperti misal di Eropa, di negara-negara yang memang biasa musim dingin, memang mereka tidak melepaskan kaos kaki, gitu kan. Nah, bagi musafir, kalau dia cuma buang air besar, buang air kecil, ya, keluar angin, selama dia belum cabut kaos kakinya, sepatunya juga dibuka, dia memasuk, mohon maaf, di WC membersihkan, bersuci diri hanya dengan duduk di WC dengan membersihkan tanpa membuka kaos kaki, maka mereka pada saat wudu lagi nanti cukup mengusap, ya, kaos kaki atau sepatunya. Bagi mukim boleh sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang masalah tersebut. Jadi mukim 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam. Tapi kalau Anda junub, wajib buka, ya, harus mandi, gitu kan. Jadi kalau mukim pun, mukim artinya tinggal di kota, kalau sudah sehari semalam harus buka juga, perbaharui kembali dengan mengusapkan kaki tadi. Apa hukumnya menjual barang bajakan? Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Kenapa harus jual barang bajakan? Memang tidak ada barang lain, barang yang halal. Tapi itu banyak Ustaz di masyarakat. Ya masa kalau orang buat salah kita mau ikut-ikutan? Kalau mereka masuk neraka kita juga mau masuk neraka? Ya usah, jangan. Jangan perbuatan salah orang kita jadikan sebagai patokan. Ya, saya pernah tanya satu orang tidak sholat nih. Kenapa kamu enggak sholat? Ya, saya masih mending Ustaz. Saya masih sholat asar. Teman saya enggak sholat sama sekali. Yang dijadikan patokan orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia menganggap prestasi itu sudah bisa sholat asar. Ini kesalahan. Melihat orang yang lebih buruk dari dia, mestinya dia lihat orang yang sudah sholat 5 waktu sehingga dia bisa lebih baik prestasinya. Gitu kan? Kalau kita tidak punya ijazah SMP, kita punya ijazah SMP, kita selalu melihat orang yang punya ijazah SD, saya lebih baik, itu kan SD, saya masih SMP. Dia tidak lihat orang yang sarjana, nggak bakal jadi sarjana itu, karena dia anggap itu prestasi tertinggi, gitu kan? Nggak bisa, mesti cari orang yang lebih baik. Subhanallah, saya punya pengalaman pribadi, sampai alhamdulillah dengan izin Allah waktu kuliah di Madinah itu nilai-nilai saya selalu bagus, alhamdulillah. Ini bukan sebuah ujub atau kebanggaan, tapi fa'amma binikmat rabbika fahadith, ayat Allah ada. Kalau nikmat Allah berikan kepadamu dan kamu bisa memberikan motivasi kepada orang, ceritakanlah. Saya waktu di Madinah, subhanallah, saya berteman sama teman-teman di kampus. Saya masuk ke lapangan olahraga, bermain sama teman-teman. Saya juga masuk ke pelatihan-pelatihan. Saya juga ikuti dosen-dosen kalau lagi menjelaskan pengajian masyayikh yang ada di Masjid Nabawi, saya ikutin. Saya cuma masuk ke semua lini kehidupan. Tapi yang saya jadikan sahabat saya, orang-orang yang sangat berprestasi. Jadi saya lihat teman-teman saya yang selalu ranking 1. Kenapa orang ini selalu ranking 1? Apa yang dibuat sama dia? Saya kunjungin rumahnya, saya lihat bagaimana dia di sekolah. Maka minimal waktu saya lulus ya ujian, itu nama saya dibawa nama dia, berdekatan gitu kan. Karena saya menjadikan dia sebagai tolok ukur saya. Tapi kapan antum lihat, oh ini teman-teman semua standar nih, kalau 60 lulus, ini teman-teman saya semua 60 nih, ya sudah, patokannya itu. Maka bisa saja kita 55, kan? Tidak lulus. Ya, jangan lihat orang yang standar, cari orang yang prestasi, maka kita akan menjadi lebih berprestasi nanti, kan gitu. Seperti itulah. Ada teman selalu hadir di pengajian seminggu sekali, ada teman hadir pengajian sebulan sekali, ada teman yang hadir tiap hari, yang mana kita jadikan patokan? Yang tiap hari hadir, kan gitu. Karena pasti berbeda dan kita akan termotivasi gitu kan. Berikut potongan hadis Abu Daud. Lalu ada seorang laki-laki dari Muzaina atau Juhaina bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kita harus beramal? Apakah amalan itu berdasar pada takdir yang telah berlalu atau berdasarkan pada sesuatu yang baru? Beliau menjawab, berdasarkan pada sesuatu yang telah ditetapkan. Lalu laki-laki itu atau sebagian orang lain bertanya, lalu untuk apa kita beramal? Beliau menjawab, sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk surga, dan ahli neraka akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Apakah sudah ditentukan sejak dahulu siapa penghuni surga dan penghuni neraka? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jawabannya iya. Iya. Kita sekarang ini Allah sudah tahu mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Tetapi bukan paksaan dari Allah. Bukan Allah jabarkan. Jabar itu dalam istilah bahasa Arab, Allah paksa dia harus jadi neraka atau di surga. Bukan. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya, dengan keluasan ilmunya, dalam akhir surah Al-Anfal patokannya itu Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Kata para ulama, Allah tahu semua sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum diciptakan semua makhluk, manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, semua sebelum diciptakan Allah sudah tahu. Kalau saya ciptakan nanti dari awal dia hidup sampai dia mati, apa yang dia lakukan, Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaknakan dengan waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Jadi Allah memang sudah tahu. Karena Allah sudah tahu si fulan ini kalau saya ciptakan nanti dia akan pilih perbuatan penghuni neraka, maka Allah mudahkan jalannya dengan itu. Saya kasih contoh. Saya pernah saya jelaskan ya, saya reviewkan kembali. Takdir ada 2 macam, ada mutlak dan ada ikhtiar. Ada yang mutlak, antum tidak bisa campur tangan di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, ya paras wajah kita, warna kulit, umur kita, berapa lama kita akan meninggal, itu semua fungsi-fungsi anggota tubuh, kuping mendengar, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, semua itu fungsi, tidak bisa dialihkan. Gak ada orang bisa makan dengan kupingnya, gak ada orang bisa mendengar dengan matanya, sudah begitu. Itu takdir mutlak namanya, Allah memang yang pilihin. Itu hak kuasa Allah SWT. Ada takdir yang kedua, ikhtiar. Ini yang sering orang tidak faham. Artinya berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari. Makan, minum, tidur, menikah. Semua itu adalah ikhtiar. Allah termasuk beriman dan kafir itu ikhtiar. Ikhtiar. Sekarang antum bisa duduk di masjid ini, majelis kita bisa pulang. Siapa yang bisa tahan? Walaupun saya bilang jangan pulang akhi, tetap kalau antum mau pulang hak antum, tidak ada yang bisa tahan. Tapi dengan antum memilih salah satu perilaku, duduk atau pulang, Allah sudah tahu pada malam itu, pada detik itu, di majelis itu dia akan pilih pulang atau dia akan pilih duduk, dicatat sebagai takdirnya. Gitu kan? Seseorang mau keluar ke diskotik atau mau tinggal di rumah, dia pilih kan, bebas, nggak ada yang paksa dia. Pada saat dia pilih tinggal di rumah, Allah sudah tahu sebelum diciptakan dia, dia akan pilih tinggal di rumah pada saat itu. Dia batalin ya ke diskotiknya. Allah sudah tahu pilihan dia sebagai pencipta. Atau kalau dia keluar pilih ke diskotik, Allah sudah tahu dia akan ke diskotik malam itu. Dia akan minum atau dia akan buat apa. Maka Allah tahu apa yang dia lakukan. Maka termudahkanlah jalurnya menuju ke neraka karena pilihan dia sendiri. Ya, begitulah yang berhubungan dengan masalah ikhtiar. Jadi perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, beraktivitas, termasuk menikah, itu adalah ikhtiar. Ikhtiar menjadi kafir dan beriman itu ikhtiar. Pilihan kita, bebas. Antum sekarang bisa murtad, ya na'udzubillah, atau bisa beriman, bebas. Seseorang dengan satu kalimat aja bisa murtad kok. Dia mengatakan saya murtad na'udzubillah, dengan hatinya betul-betul dia ingin keluar, maka dia murtad gitu kan. Orang bisa dari kafir masuk Islam dengan satu kalimat syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah, muslim langsung pada saat itu, gitu kan. Jadi seperti itu ikhtiar dia, enggak ada yang paksain. Tapi Allah sudah tahu dengan kemahaluasannya, di Lauhil Mahfuz tercatat apa saja yang kita lakukan sampai kita meninggal. Ya mungkin kita belum tahu besok kita buat apa. Seperti itu memahaminya. Apa perbedaan bid'ah dan ijtihad? Berikut ini termasuk bid'ah atau ijtihad. Yang pertama, pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an, penulisannya serta pengumpulannya sebagai mushaf atau kitab yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum. Yang kedua, perbuatan Khalifah Umar bin Khattab yang mengumpulkan kaum muslimin dalam salat tarawih bermakmum pada seorang imam. Yang ketiga, mengumandangkan azan dengan pengeras suara, membangun rumah sakit, panti asuhan atau anak yatim piatu, membangun penjara untuk mengurung orang-orang yang bersalah. Yang keempat, tambahan azan sebelum khutbah Jumat yang dilaksanakan pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Yang kelima, menata ayat-ayat Al-Qur'an dan memberi titik pada huruf-hurufnya, memberi nomor pada ayat-ayatnya, mengatur juz dan rubu'nya atau bagian-bagiannya, dan tempat-tempat di mana dilakukan sujud tilawah, menjelaskan ayat makkiyah dan madaniyah pada qaf setiap surah dan sebagainya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jadi begini, ijtihad itu adalah sebuah upaya dari kalangan ulama. Pahami ini ya, ijtihad itu hanya boleh di kalangan ulama. Sebuah upaya dari seorang sosok alim dalam mengambil sebuah keputusan karena adanya beberapa dalil ya, yang masih perlu ijtihad memang. Ini. Dia tidak tahu yang mana dia harus pilih, dalil yang A atau dalil yang B, lalu dia berijtihad. Yang gitu. Selama dia alim dibolehkan berijtihad. Dan itu juga berlandaskan dengan dalil. Berlandaskan dengan dalil, jadi bukan ijtihad semaunya, enggak. Karena memang ada dalil di situ. Kalau masalah bid'ah berbeda. Bid'ah itu sesuatu yang baru, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Yang Anda sebutkan di sini pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an, itu perilakunya Abu Bakar, Umar. Siapa itu Abu Bakar dan Umar? Khulafaur Rasyidin. Masuk dalam hadis irbat. Alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafaur Rasyidin mahdini min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, gitu kan? Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi perilaku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dianggap adalah perilaku bagian sunnah Nabi SAW, karena Nabi sendiri yang suruh itu. Kan gitu. Kemudian sama juga dengan perbuatan Umar bin Khattab dalam menyatukan orang sholat terawih. Umar bin Khattab bukan melakukan itu semaunya sendiri. Ulama sudah sepakat, dan pada saat tabligh akbar kemarin masalah Umar, saya sudah jelaskan masalah ini ya. Bahwasanya Umar bin Khattab, kata para ulama, menyatukan orang untuk sholat berjamaah terawih karena beliau pernah menemukan di zaman Nabi SAW di dua hari pertama. Di hari pertama Ramadan, waktu beliau sholat diikuti dengan beberapa sahabat, itu kemudian Nabi SAW biarkan, enggak dikatakan itu dilarang. Cuma hari kedua Nabi enggak keluar lagi. Waktu ditanya, waktu hari kedua tuh orang pada ngumpul semua ingin ikut berjamaah sama Nabi SAW. Nabi enggak keluar sampai menjelang azan subuh. Waktu sudah subuh, Nabi SAW sholat subuh berjamaah, lalu kemudian beliau mengatakan, sungguh saya tahu tadi malam kalian menunggu saya dan saya sengaja tidak keluar karena saya khawatir kalau saya keluar mengimami kalian maka jadi wajib terawih itu. Maksudnya apa? Boleh kalian berjamaah. Umar tinggal kembali ke situ. Bukan perbuatan yang baru. Kan gitu? Kan gitu. Ini masuk masalah mushaf dikumpulkan memang di zaman Nabi SAW masih berserakan, maka Abu Bakar kumpulin, gitu kan? Dikumpulin bukan satu hal yang ditambah. Mengumpulkan. Kemudian juga mengumandangkan azan ya pada saat di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Jadi azan ini di zaman Nabi SAW gitu kan, seringkali digunakan untuk ibadah yang sudah ditentukan seperti sholat misalnya, dan juga digunakan ya untuk memberikan gambaran kepada orang lain, isyarat. Seperti misalnya azan yang diterapkan oleh Nabi SAW di subuh, ada dua azan. Beliau mengatakan kalau kalian dengarkan azannya Bilal maka tetaplah makan, kalau kalian dengar azannya Ibnu Ummul Maktum, muadzin kedua, maka berhentilah makan. Kata ulama, azan pertama ini tidak ada hubungannya dengan subuh. Tapi Nabi SAW suruh kumandankan agar orang-orang yang sudah terlanjur sholat dari semalam suntuk istirahat sejenak. Karena itu ukurannya 50 ayat antara azan pertama sama azan kedua. Kemudian orang yang belum bangun malam, mereka supaya bangun sholat gitu kan. Ulama mengatakan azan pertama tidak ada hubungannya dengan subuh. Tapi Nabi SAW menjadikan sebagai simbol pemberi peringat bahwasanya sudah dekat waktu subuh gitu kan. Utsman bin Affan waktu menyuruh azan Jumat dua kali di zaman beliau radhiyallahu anhu, pada saat itu Islam itu penduduk Madinah sudah makin banyak, orang hijrah ke Madinah sampai mereka memenuhi Wadi Aqiq. Wadi Aqiq ini 7 km dari Madinah, dari Masjid Nabawi. Jadi kurang lebih 2 km dari Masjid Qiblaten sekarang. Tepatnya di depan kampus kami kalau di Madinah itu, kalau teman-teman lagi umrah datangi Islamic University nanti akan lihat di depannya ada Wadi Aqiq, ada sebuah lembah. Sampai di situ orang tinggal dan itu 7 km. Zaman dulu ya, kalau orang azan di Masjid Nabawi di zaman khilafahnya Utsman radhiyallahu anhu pun itu tidak terdengar di Wadi Aqiq, orang tidak tahu Jumat sudah masuk belum. Maka Utsman bin Affan mengambil patokan hadis tentang bolehnya azan untuk mengingatkan orang di subuh, ditarik oleh Utsman bin Affan sama ukurannya 50 ayat di Jumat. Gitu kan? Di Jumat, maka beliau meletakkan di setiap pinggiran jalan yang kira-kira suara sudah tidak terjangkau muadzin 50 ayat sebelum azan Jumat, gitu kan? Itu beliau lakukan karena sudah terlalu banyak penghuni Madinah, gitu kan? Untuk memperingatkan. Makanya di zaman Ali radhiyallahu anhu waktu masjid sudah mulai banyak di Madinah, gitu kan? Dan orang-orang sudah mendengarkan azan, sama Ali dihilangkan itu, enggak ada lagi. Tapi sekali lagi Utsman bin Affan bukan membuat yang baru. Beliau punya rujukan wahyu, ada dalil yang dijadikan patokan, dan beliau Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Khulafaur Rasyidin. Masalah kasus pengeras suara, membangun rumah sakit, panti asuhan, yatim piatu, Nabi SAW taruh di belakang rumah beliau, kalau Anda pernah dengar, namanya Suffah. Ashabus Suffah. Suffah itu satu lokasi, kurang lebih luasnya 7x7 meter atau 5x5 meter, saya tidak tahu pasnya. Tapi itu dulu ada tempat di belakang rumah Nabi SAW yang beliau bangun sebagai bangunan rumah, dan beliau menampung para penuntut ilmu dan orang-orang susah di situ. Orang-orang yatim, anak-anak yatim, orang yang menuntut ilmu ditampung oleh Nabi SAW. Lalu kenapa kalau kita buat seperti itu? Nabi SAW pernah contohkan, gitu kan? Menampung itu. Bahkan Nabi SAW memotivasi siapa ya, saya dan sponsor anak yatim yang menyiapkan fasilitas mereka, rumah mereka, gitu kan? Maka seperti sama saya seperti ini di surga, ya. Seperti ini, artinya dekat sekali, seperti jari telunjuk sama jari tengah. Jadi sangat dekat, gitu kan? Jadi itu memang perintah ada. Membangun rumah sakit di zaman Nabi SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Nabi SAW memang masih tabib ya, ada disilakan dengan tabib ya, mereka memang menyatukan hadis-hadis Nabi SAW lalu mereka mengobati sahabat-sahabat yang luka dan mereka menukil satu sama lain cara mengobati, seperti waktu terjadi perang Badar, perang Uhud, beberapa sahabat yang luka diobati oleh sahabiat-sahabiat yang memang faham tentang ya memberhentikan obat, ada campuran-campuran tertentu yang mereka letakkan, itu semua dilakukan. Jadi di zaman Nabi SAW memang masih belum ada rumah sakit secara khusus gitu kan. Tapi di zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada tempat-tempat yang khusus memang untuk mengobati orang-orang yang sakit gitu kan. Walaupun itu biasanya masih menggunakan pelataran masjid Tapi itu ada. Jadi tidak ada yang baru di sini. Kemudian masalah membangun penjara untuk orang yang ya melakukan kesalahan, ini juga sama dikatakan oleh para ulama tidak masuk dalam bid'ah karena bukan bangunan. Bid'ah itu ibadah. Ini bangunan, enggak ada masalah. Apakah kita harus sama masjid kita dengan masjidnya Nabi? Zaman Nabi itu pakai batang kurma loh. Ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin. Apakah kita juga harus cari sekarang batang kurma, enggak usah pakai semen dan batu bata? Tidak. Karena itu fasilitasnya, bukan perilaku ibadahnya. Beda fasilitasnya. Zaman Nabi SAW pakai unta, kita juga pakai unta, enggak usah pakai mobil? Enggak. Fasilitas itu. Bukan perilaku ibadahnya sendiri, gitu kan? Kecuali kalau sholat asar 4 kita jadikan 5, kita kurangin 3, perilaku ibadahnya, gitu kan? Itu yang lain, itu yang tidak boleh. Jadi seperti itulah. Sama dengan menata ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi di zaman Nabi SAW, bacaan mereka sudah ada itu. Ada wakafnya, kan gitu. Ada hukum-hukum tajwid yang mereka sudah lantunkan dengan lisan mereka. Mereka saling menukul itu. Kenapa sekarang ada penulisan dengan harakah, terutama di Mushaf Uthmani, di zaman Uthman radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena terlalu banyak orang-orang yang baru masuk Islam dari negeri Persia, dari orang-orang yang ajam, bukan orang turunan Arab, tidak mengerti tulisan Arab. Mereka kalau disuruh baca yang gundul tidak paham. Orang-orang Arab paham, tapi orang lain tidak paham. Maka Uthman bin Affan berijtihad untuk memberikan baris, bukan tambahan dari beliau. Emang dasarnya bacaannya begitu. Bukan baru itu. Emang bacaannya begitu, alif lam mim dibaca ya begitu, gitu kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi, memang sudah begitu bacanya, tinggal dikasih baris supaya memudahkan orang ajam untuk membacanya. Contoh kecil kita di Indonesia kalau tidak pernah belajar bahasa Arab, gitu kan, kemudian dikasih kitab gundul bisa baca enggak? Gitu kan? Dan kalau kita belajar dari Iqra misalnya, kemudian memang dia menggunakan baris, lalu kemudian Al-Qur'an juga kita kembali, kita jadi mudah membacanya. Itu hanya untuk mempermudah saja, tidak ada hubungannya dengan menambah atau membuat-buat ibadah baru. Apakah meninggalkan maksiat karena malu, malu kepada orang itu syirik? Bukan syirik sebenarnya, tapi ya dosa saja, gitu kan? Tidak dapat pahala. Dia tidak jadi berbuat zina karena malu sama orang lain, bukan malu sama Allah. Itu bukan syirik sebenarnya, tapi dia dosa saja. Ya. Dosa saja karena memang dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berdoa tidak apa ini? Tidak sambil mengangkat tangan seperti sedang berjalan, sedang mengendarai? Boleh. Nabi SAW seringkali berdoa mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, terjadi. Kan gitu. Misal antum tiba-tiba melihat ada mobil tabrakan, antum bilang, "Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi pada saya." Enggak perlu angkat tangan. Kan gitu. Memang keadaannya begitu. Kalau emang antum mau angkat tangan pun tidak ada masalah, dua-duanya ada perintah dari Nabi SAW. Apakah mengusap muka setelah sholat dan berdoa pernah Rasulullah SAW kerjakan? Apa termasuk bidah? Belum pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu. Mengusap wajah dengan ya, telapak tangan itu belum pernah ada contoh dari Nabi SAW. Nah, karena ini yang perlu kita jelaskan. Masuk dalam bid'ah kalau mengusap wajah karena dia rangkaian daripada ibadah yang ditambah. Doa Nabi SAW tidak pernah mengusap wajah, kita mengusap wajahnya. Maka bisa ulama mengatakan masuk karena kita menambah ibadah yang Nabi SAW sudah lakukan. Apakah tersentuh rambut istri dapat membatalkan wudu? Enggak. Kecuali antum syahwat. Ya, lain. Kan gitu. Ini sudah pernah saya jelaskan kan. Jumhur ulama mengatakan bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram ya, kalau tidak diikuti dengan syahwat, gitu kan, dan tidak sengaja, kalau yang bukan mahramnya, istri di sini sengaja pun tidak apa-apa, asal tidak syahwat. Kalau yang bukan mahram, jumhur ulama mengatakan kalau tidak sengaja dan tidak syahwat tidak batal, nggak batal. Tapi kalau sengaja memegang, ya gitu, maka itu masuk dalam ya berhati-hati maka batal. Kalau syahwat jelas batal. Dengan istri menyentuh sengaja atau tidak sengaja nggak batal kecuali dengan syahwat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah menekankan hadis Bukhari ya, yang berbunyi Aisyah berkata Rasulullah SAW pernah menciumku lalu kemudian keluar mengimami sholat tanpa wudu lagi. Ya kata sebagian ulama hadis ini kebiasaan Nabi SAW mencium kasih sayang, mencium keningnya istri atau istri salaman dengan suaminya kemudian pergi sholat maka tidak batal karena tidak ada syahwat kecuali syahwat antum lebih tahu gitu kan. Kalau Imam Syafi'i lebih hati-hati, Imam Syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh batal syahwat atau tidak syahwat gitu kan. Jadi kurang lebih begitu gambar. Apa hukumnya jika ada perusahaan yang memberlakukan potongan gaji terhadap karyawan yang telat dengan alasan gaji yang dipotong tersebut akan diinfakkan? Hak perusahaan, hak perusahaan itu. Sebagaimana antum juga sebagai pegawai, ya, tidak berhak untuk mengambil gaji yang antum terlambat. Ini sering saya tekankan ya, hati-hati ikhwas kalian. Kalau antum akadnya sama perusahaan masuk jam 7.30, gitu kan? Keluar jam 5 sore, antum datang pagi hari jam 7 lewat 31 menit, 1 menitnya itu harus antum minta ridhonya. Kalau enggak halal tuh, jangan diambil. Karena akadnya kan begitu. Lo terus macet Ustaz, ya datang sebelumnya. Kan gitu. Kalau kita biasa keluar jam 6 macet, ya sekarang 5:30. Memang sudah itu konsekuensinya. Kalau enggak kan jadi haram. Perusahaan punya hak mengambil, dipotong, dihitung 1 bulan dia berapa jam kerja, berapa menit, dibagi kemudian dipotong. Masalah perusahaan ambil untung dia itu haknya dia, atau dia infakkan itu juga adalah hak dia. Karena memang dasarnya itu sudah bukan hak kita. Kita bukan datang sesuai dengan akad. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Apa hukumnya tinggal bersama mertua perempuan dalam satu rumah dalam kasus istri meninggal dengan tujuannya untuk menjaga mertua tersebut? Enggak ada masalah, mertua itu mahram. Ya, mahram mertua itu. Bahkan lebih cenderung pendapat ya, ulama fikih yang saya cenderung padanya ya. Jadi kalau jangankan istri meninggal, berarti masih tetap mertua ya. Mantan istilahnya orang cerai suami istri. Ya, ada orang mengatakan mantan mertua, bukan mantan mertua, tetap mahram itu. Walaupun cerai dengan anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ya seseorang menikah dengan mantan anak mantunya, dan seseorang juga diharamkan mantan anak mantu menikah dengan mertuanya. Ya, kan tidak boleh kita menikah dengan mantan istrinya ayah. Ya, tidak boleh menikah dengan orang tuanya mantan istri, enggak boleh. Orang tuanya mantan suami, enggak boleh. Itu mahram abadi itu. Semama kita akad nikah, gitu kan? Sebagaimana juga kalau antum menikah dengan seorang janda punya anak. Gitu. Kalau antum sudah laki-laki sudah menggauli ibunya, maka anaknya itu mahram abadi itu. Walaupun antum cerai sama ibunya, tidak boleh nikah sama orang perempuan ini yang anaknya dulu istri kita. Udah enggak boleh. Gitu kan? Tidak boleh sama sekali. Begitu juga dengan perempuan menikah dengan seorang laki-laki duda punya anak, dia sudah digauli oleh suaminya, ayahnya anak laki-laki itu, anak laki-laki itu jadi mahram buat dia walaupun cerai dengan suaminya, karena tidak boleh nikah lagi ya, seperti itu. Tadi dijelaskan bahwa dulu pada zaman Rasulullah SAW beliau harus pergi ke padang pasir dan keluar rumah untuk membuang hajat. Bagaimana kaitan dengan adanya doa masuk kamar mandi sedangkan waktu itu belum ada kamar mandi atau toilet? Jadi apa, semua sifatnya insidental ya. Apa yang sudah dibentuk, misalnya antum ambil pelapa-pelapa kurma kalau kayak zaman dulu diniatkan untuk menjadi WC, mau buang air besar, ya itu di situ dibaca doa. Bukan berarti WC itu harus sebuah kotak kayak kita sekarang, kalau sekarang kan lebih rapi saja. Apapun sudah diniatkan, antum punya rumah 100 meter, kan gitu, misal 10 kali 10 meter, terus antum niatkan di depan sekali 5 kali 5 meter, saya niatkan untuk masjid, di blok kita tidak pakai tidur. Sudah jadi hukum masjid tuh, tadinya rumah kita. Tergantung niat antum. Kalau sudah diniatkan maka jadi tempat itu, gitu kan? Jadi rumah kita pun tadinya kamar tidur dibongkar nih, setelah semua bukain pintu depan untuk jadi masjid. Sudah niatin ada azan, ya itu sudah hukum masjid. Sholat tahiyat masjid di situ, hukum dapat sholat berjamaah di situ, pahalanya sudah berlaku semuanya. Begitu pula juga dengan WC tadi yang kalau baru dibentuk sama, gitu kan? Bukankah di zaman Nabi SAW Masjid Nabawi itu pertama dibangun itu? Itu sama pelapa-pelapa kurma masih sementara disusun dengan tanah liat dindingnya. Nabi SAW sudah suruh Bilal kumandankan azan dan sudah sholat di situ. Padahal belum rampung tuh masjidnya. Kan gitu, seperti itu gambaran. Saya mau nanya, apakah ada hukum tentang tulisan atau pajangan atau bingkai ayat-ayat Al-Quran yang menjadi hiasan di rumah-rumah? Maksudnya hukumnya boleh atau tidak? Ya, ulama sebenarnya ya lebih cenderung menganggap ini adalah perbuatan yang mubah. Boleh-boleh saja, gitu kan. Tetapi jangan dianggap itu bisa memberikan manfaat atau madarat. Jadi ayat kursi itu sebesar apapun antum tulis, gitu kan? 10 kali 10 meter di rumah tidak bisa ngusir setan. Jadi jangan anggap bisa ngusir setan. Quran pun yang kita pajang biar 100 buah mushaf tetap baca setan di rumah. Sedangkan kita lagi baca Quran bisa ngantuk, masih bisa digoda sama setan. Mengusir setan dengan membacanya. Gitu kan? Jadi tidak benar itu sering diceritakan di film-film di Indonesia kalau Quran ditempelin teriak-teriak setannya, gitu kan. Kadang-kadang orang kalau ngerukiah saja bacaannya supaya didaunkan kejiwaannya, setannya bilang kamu salah baca, gitu kan. Bolehkah kita menggunakan media gambar seperti di atas bertuliskan terjemahan ayat Al-Quran dan hadis tanpa kalimat Arabnya sebagai sarana syiar agama Islam di media sosial? Boleh saja, gak ada masalah. Gambar jalan, ada pohon, kemudian ditulis ayat atau hadis, ya itu insya Allah gak ada masalah. Yang penting jangan ada gambar yang berjiwa, ya, manusia, hewan, jin, dan di sini ulama masukkan juga malaikat. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap hukum memajang gambar seperti di atas pada dinding rumah atau dicetak di baju? Sudah pernah saya jelaskan, tidak ada masalah. Selama itu bukan yang berjiwa, enggak ada masalah. Antum punya baju kaos, gambarnya pohon, enggak apa-apa. Gambarnya building, enggak apa-apa. Tulisan, enggak ada masalah. Jangan gambar harimau, gitu kan. Gambar orang, enggak usah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu atas izin kehendak Allah. Ini sahihkah? Jawabannya iya. Pertanyaan tersebut mau ana pakai untuk memberi nasihat kepada orang yang selalu khawatir dalam melakukan segala sesuatu dan jadi lambat sekali dalam bertindak. Contoh, saat mencuci tangan diulang-ulang karena khawatir belum bersih. Saat memakai baju lama sekali karena dicek dulu ada serangga atau tidak. Saat wudu baca doa diulang-ulang dan jadi lama karena khawatir. Ini bukan khawatir, ini was-was dari syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas waswasa. Itu bisikan syaitan, enggak boleh ragu. Dan itu akan dihilangkan dengan keyakinan. Ya, dalam hadis dikatakan al-yakinu yazilu syak atau yuzalu syak. Ya. Al-yakinu yazilu syak. Kalau enggak salah begitu lafadznya. Kalau Nabi SAW. Saya tahunya kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi keyakinan akan menghilangkan keraguan. Jadi keraguan itu harus dilawan dari syaitan. Enggak boleh. Enggak usah was-was. Kita memang disunnahkan kalau mau tidur mengebas selimut, iya, memakai baju ragu ada serangga dikebas sekali pakai bismillah, gitu kan? Sudah selesai gitu. Ya, enggak usah terlalu khawatir dengan serangga, siapa yang lebih besar, Anda atau serangga? Nah. Apa ini? Saudara yang perempuan pada waktu di asrama tidur satu kamar dan tidak pernah buka jilbab. Kawannya satu kamar orang non muslim merasa tersinggung, bagaimana solusinya? Ya itu hak dia, orang non muslim mau tersinggung terserah dia tersinggung, apa hubungannya, kan gitu. Nggak usah pikirin apa orang bilang. Kalau Anda merasa membuka jilbab takut khawatir fitnah, maka nggak usah buka, hak kita itu. Jangankan sama dengan wanita non muslim, wanita muslim aja kita punya hak untuk tidak memperlihatkan, hak kita bebas itu, kan gitu. Boleh hukumnya mubah, memperlihatkan yang mubah saja. Ya, itu ulama sudah pernah saya jelaskan, dari pundak ke atas, leher ke atas, ya, siku ke bawah, gitu kan, dan lutut ke bawah. Ini yang boleh dilihat, sama mahram pun ini boleh dilihat, kecuali suami. Ayah hanya boleh lihat anak perempuannya yang sudah masuk dalam sinnu tamiz, umur yang bisa membedakan jenis kelamin. 10 tahun, itu yang boleh dilihat oleh si ayah, lutut ke bawah, leher ke atas, siku ke bawah, sampai ke lengan. Lebih dari ini enggak boleh. Sudah enggak boleh gitu. Bisa jadi fitnah. Gitu kan? Sama halnya ibu-ibu juga begitu, akhwat itu tidak boleh lagi memperlihatkan kecuali ini kepada anak laki-lakinya. Seperti itulah. Dan sudah pernah saya jelaskan sampai ke masalah kecuali suami istri, ya. Sampai masalah jenazah saja, kalau ada laki-laki meninggal, anaknya yang perempuan tidak boleh mandikan jenazah anak ayah laki-lakinya, ayahnya dia. Anak perempuan, anak laki-laki enggak boleh mandikan jenazah ibunya. Yang boleh suami istri atau sesama jenis. Ya, karena ini memang sudah batas, enggak boleh memang. Sudah enggak boleh lagi. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, perintahkan anak kalian, ya, sholat di umur 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun. Dan, ini saksi bahasan, pisahkan mereka di ranjang. Kata ulama, pisahkan di ranjang artinya tidak boleh lagi saling melihat, ya, tidak boleh lagi tidur bersama-sama. 10 tahun itu sudah enggak boleh. Termasuk enggak boleh tidur sama orang tuanya. Bila kita berbuat kebaikan, apakah pahala kita akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Dan apakah benar bila kita berbuat dosa, maka dosanya pun akan terhubung dengan orang tua yang sudah meninggal? Jadi itu masalah berhubung perbuatan kita dengan orang meninggal atau tidak, tergantung apakah dia penyebab kita melakukan atau tidak. Orang tua atau bukan? Misal, orang tua memang dasarnya mengajar anaknya berbohong dari kecil. Pada saat anaknya terapkan, orang tuanya dapat dosanya. Pada saat orang tuanya ngajarin jujur atau amanah atau sholat, lalu anaknya kerjakan, ya dia dapat pahala. Tapi kalau orang tuanya enggak punya andil sama sekali, anaknya jadi baik, ya tidak ada hubungannya sama orang tuanya. Tidak ada andil di situ. Makanya kan sering kita tekankan dalam masalah pendidikan anak, ya usahakan Anda sebagai orang tua punya andil di situ. Jangan terus andalin orang lain. Didik mereka gitu kan. Ajarin doa tidur, ajarin doa bangun tidur. Itu yang mesti kita lakukan. Apakah athar sujud atau bekas sujud pada kening merupakan tasyabuh dengan agama Syiah? Gak ada. Mana ada orang Syiah punya athar sujud? Kan itu kan terbongkar itu. Beberapa tokoh Syiah yang dahinya hitam itu ternyata pakai batu panas di kepalanya. Dilengketin di dahinya batu panas. Gak ada hubungannya dengan mereka sujud. Subhanallah. Itu athar sujud juga biar antum sholat sujud lama gak muncul-muncul kecuali Allah mau. Itu bukan dibuat-buat emang. Gak ada hubungannya tasyabuh dengan Syiah. Orang Syiah yang mau bertasyabuh dengan kita, yang mau mengikuti ahli sunnah, ya karena ulamanya rata-rata ahli sunnah itu sudah berasar sujud karena mereka sudah paham, maka mereka juga ikut-ikutan. Salah satu ulama Syiah sekarang yang paling ditokohkan itu yang dahinya hitam sekali, antum kalau dengar ceramahnya antum ketawa, subhanallah. Gak ada isinya ceramahnya, sampai dipermalukan di Irak. Bahwa bisa bagaimana dahinya bisa hitam betul. Dibongkar oleh orang awam, salah satu pembawa acara di TV Iran mengatakan orang-orang ini ternyata meletakkan batu panas ya di lantai yang mereka biasa pakai sujud, lalu sengaja dipanasin dan mereka sujud dengan waktu tertentu untuk supaya menarik orang, menarik audiens, karena itu punya daya nilai sendiri. Na'udzubillah ya. Bagaimana hukum menjual boneka yang dijual bukan untuk anak-anak, boneka berbentuk Doraemon, Mickey Mouse dan yang tidak menyerupai ciptaan Allah? Sama saja, enggak usah. Memang kalau tidak jual Doraemon enggak bisa makan. Enggak usah lah. Syubhat itu jauhi aja. Ya, kalau untuk anak-anak mungkin masih boleh, kalau enggak, apalagi Doraemon itu apa? Ada ceritanya. Bohong itu. Cerita bohong. Dan kita makin sebarin lagi kebohongan itu, subhanallah. Dari perutnya bisa keluar ini, bisa keluar itu. Anak-anak mengkhayal nanti begitu. Bohong semua, ngapain? Enggak ada manfaatnya. Mickey Mouse tikus. Ngapain kita sebarin berita tikus? Mendingan antum ceritain tentang Abu Bakar, tentang Aisyah, tentang sahabat pejuang-pejuang Islam. Daripada Mickey Mouse apa segala, enggak ada manfaatnya sama sekali. Itu Batman, Spiderman semua khayalan, ada orangnya mana? Enggak ada. Bohong semua, dibuat mengkhayalan, tidak masuk di akal gitu. Itu permainan orang-orang Yahudi semua. Tinggalin itu, enggak ada gunanya. Jual yang halal, akhi. Banyak sekali, ya Allah, pintu rezeki banyak. Buka yang halal. Bagaimana dalil mengenai laki-laki tidak diperbolehkan memakai celana ketat? Ana hanya mendapatkan dalil hukumnya isbal. Celana ketat itu pakaian ketat masuk dalam hukum dilarangnya menutup memperlihatkan aurat, gitu kan? Dan juga masuk dalam firman Allah SWT masalah menggunakan libasut taqwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa, pakaian taqwa adalah pakaian yang lebar tidak membentuk aurat. Karena memperlihatkan aurat di sini tidak harus telanjang bulat. Tapi membentuk aurat itu, memperlihatkan bentuk tubuh itu sudah memperlihatkan aurat namanya, gitu kan? Makanya dilarang kalau memakai libasut taqwa harus lebar, seperti itulah, gitu kan? Hukum barang yang tertukar, contohnya sendal pada saat sholat hanya tersisa satu pasang saja dan tidak ada lagi, ya bagaimana? Tinggalin, masa antum mau pakai satu saja? Ada-ada saja yang bertanya, masya Allah. Siapa saja yang boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan? Semua yang tidak boleh Anda nikahi atau yang sudah terlanjur jadi istri ya. Apakah doa setelah sholat duha saat ini dalilnya lemah? Doa setelah sholat duha saat ini dalilnya lemah. Karena beberapa yang saya baca katanya doa Allahumma inna duha duha'uka. Itu dalilnya lemah. Jadi seharusnya baca apa setelah sholat duha? Hadisnya lemah sekali itu. Karena dalam perawinya, dalam sanadnya itu ada pembohong ya. Dan ulama mengatakan tidak ada doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat selesai duha. Anda tanya doa apa ya? Doa apa saja? Dan jangan khususkan doa setelah duha ya. Tidak pernah ada dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan doa setelah duha. Tapi kalau Anda punya hajat boleh disampaikan pada saat itu. Dan tidak ada doa khusus. Ayah sakit stroke dan anak wanita kandung harus memandikan setiap pagi dan sore. Apa hukumnya Ustaz? Sedangkan tidak boleh seorang anak kandung menggunakan celana pendek di depan anaknya yang balik. Dan diharamkan anak wanita mandikan jenazah ayah kandungnya. Kalau seandainya tidak ada yang lain mengurusnya, masuk dalam bab daruriyat. Daruriyat memang itu tidak ada masalah, gitu kan? Seperti hukumnya kalau seorang wanita, pernah saya kasih contoh, mau berobat, mau melahirkan, tidak ada dokter perempuan, harus dokter laki-laki, bolehkah? bukan hanya sekedar memandikan, memang mengeluarkan bayi dari kemaluan perempuan itu. Ulama mengatakan boleh. Sebagaimana juga Nabi SAW menggunakan tenaga beberapa sahabiat mengobati laki-laki satu sahabat yang sedang luka di medan perang. Kalau dalam pengobatan berbeda, gitu kan? Ini kan termasuk perawatan, pengobatan. Kalau enggak ada, kalau ada orang lain, alhamdulillah, Anda punya rezeki, cari seorang laki-laki yang baik, yang soleh, bayar dia, gitu kan? Bayar dia, kemudian insya Allah ya, disuruh urus, itu bisa. Calon TKI harus menghubungi siapa? Mohon nomor telepon. Ini maksudnya mungkin yang kemarin ya. Oh, yang saya iklanin kemarin yang kalau mau kerja tukang besi dan tukang kayu ya, silakan hubungi ke HP saya, gitu kan? Nanti insya Allah setelah hubungin saya, insya Allah nanti saya akan hubungkan setelah saya data beberapa orang ikhwah, saya ambil data-datanya, nanti saya akan bawa ketemu dengan sepupu ayah saya langsung. Kemudian nanti antum akan ada pengetesannya. Setelah antum tes lolos, antum silahkan berangkat insya Allah. Dan ini dalam setiap hari ini selalu ada pengetesan dan selalu ada, kalau tidak salah kemarin pemberangkatan ada 600-800 orang gitu. Silakan hubungi saya ikhwah, kalau memang antum belum punya nomornya 087-87-807-1504. Gak ada siaran ulang ya, sudah cukup. Menindaklanjuti penawaran ustadz, ini sama. Syarat-syarat apa saja, apa yang harus ditanggung oleh calon TKI, bagaimana kalau calon TKI tersebut tidak memiliki dana, menghubungi siapa ya. Kenapa ustadz semua yang ditanya misalnya ini? Ya setahu saya Allah alam, tidak ada, dia harus punya keterampilan saja, tidak dibutuhkan ijazah, gitu kan. Setahu saya juga beliau belum menyampaikan ke saya batas umur ya, tapi yang jelas punya kemahiran di besi yang kalau saya lihat tesnya kemarin, sempat saya ajak teman-teman Wisol untuk ke tempat pelatihannya di daerah Cibubur, itu memang bagaimana mengikat besi dengan besi gitu kan, kemudian membuat kayu pun itu bukan membuat furnis ya, bukan furnitur yang dibuat ya, bukan sebuah kursi enggak, tapi membuat kayu untuk mengatur sebuah dinding semen. Hanya begitu saja yang saya lihat tesnya dari orang-orang Timur Tengah yang datang kemarin, dan banyak sekali ya dari kaum muslimin yang berhasil ke sana, enggak ada masalah. Tapi kalau bagi saya sih sebenarnya saya berani iklanin di pengajian ini karena saya tahu sumbernya itu dari sepupu ayah saya sendiri, dan kemudian orangnya terpercaya di keluarga kami ya. Kemudian juga ini karena Masjid Haram, kalau kerja di Saudi secara umum saya enggak repot-repot ngurus gitu. Tapi karena antum bisa sholat 5 waktu di Masjid Haram, azan antum pasti berhenti, tinggal sholat saja. Karena pasti berhenti, antum dilarang bekerja kalau lagi azan gitu kan. Antum bisa sholat malamnya setelah 8 jam kerja, antum bisa istirahat, bisa hadir di halaqah para ulama, bisa belajar bahasa Arab, kan 2 tahun kan gitu. Setahu saya begitu. Kalau masalah anggaran biaya nanti antum bisa bicara sama orangnya langsung insya Allah gitu kan. Nanti setelah saya data beberapa orang, karena saya bilang sama dia nanti saya data beberapa orang dulu, baru kemudian saya bawa kepada dia gitu. Saya mau tanya, jika kita sudah berusaha rajin ibadah, sholat, puasa, zikir, wudhu, tapi masih saja mudah marah pada sesuatu yang sepele saja, bagaimana menurut Ustaz, bagaimana solusinya agar tidak marah? Hubungi Ustaz Sahal. Ustaz di Rukia ya? Ya. Mungkin sampai situ dulu, karena ini pertanyaannya masih banyak, dan insya Allah waktu sudah jam 9 lewat. Jadi selama ini saya suka bicara masalah Rukia, ini kebetulan beliau hadir, silakan. Bisa dikontak langsung kalau ada yang bermasalah, suka mimpi buruk, suka banyak syaitannya, malas ibadah. Nah ini tiap hari bunuh syaitan, jadi bisa dihubungin. Kemudian juga kemarin jazakallah khair, ada salah seorang ikhwah yang sudah 2 kali memberikan saya baju. Yang antum lihat ini dikasih hadiah oleh beliau. Saya mengatakan jazakallah khair dan saya merasa cocok. Kalau ada yang suka nanti bisa dihubungin. Saya gak tahu hadir gak malam ini orangnya gitu. Saya gak tahu dikasih karena supaya saya pakai saja atau untuk promosikan. Saya sampaikan apa adanya gitu ya. Baik, sampai di sini insya Allah semoga Allah berkahi majlis kita. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.